Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن صدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معشر المسلمين شباب السلفيين رحمكم الله dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kepada ikhwati salafiyin al-mustami'in abrabadok dan abrajawal, kemudian ikhwah-ikhwah salafiyin yang mengikuti muhadara ini melalui baltok atau HP streaming siar sunnah dan seterusnya. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukan di malam yang mulia ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 10 Muharram. Di tanggal 1 Muharram 1433 Hijriah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan dengan tanggal 26 November 2011 di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di pondok pesantren Ta'lim Sunnah Salafiyah di daerah Rimbo Panjang Pekanbaru, dan insyaallah taala mengundang ke depan jadi rimbo pendek dia. Bagaimana? Ayo kan. Para hadirin rahimakumullah dan sahabat salafiyin rahimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebagaimana yang telah diiklankan oleh para ikhwah salafiyin melalui media elektronik dan sebagainya, kita pada malam ini akan menjelaskan dan akan menyampaikan fawaid rahlatil hajj, faedah-faedah perjalanan haji yang telah kami laksanakan dengan beberapa ikhwah salafiyin, dan juga kita akan menjelaskan dan akan meluruskan kesalahpahaman imma disengaja wa imma tidak sengaja terhadap fatwa-fatwa para masyayikh kita, baik itu Syekh Robi secara khusus sebagai imam jarah wa ta'adil di abad ini, dan kemudian Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sebagai nuskhatan minasyikh yang dikatakan oleh anak beliau, anak kandung Syekh Rubi, orang tua kita, mengatakan anak beliau namanya Muhammad bin Rabi'ah, mengatakan di dalam pujian beliau terhadap guru saya itu Syekh Muhammad bin Hadi adalah merupakan nuskhatan minasyih, adalah merupakan fotokopi daripada Syekh Rubi. Fatwa beliau juga akan kita sampaikan di majlis ini, dan juga fatwa daripada Syekhuna Syekh Abdullah Bukhari hafizahumullah ta'ala, dan juga fatwa daripada Syekh Ubair Al-Jajiri, dan juga fatwa daripada Syekh Abdurrahman Al-Mar'i, dan juga fatwa daripada salah seorang yang insyaallah ta'ala yuslihullah tabaraka wa ta'ala, yaitu Syekh Saleh Al-Bakri juga demikian, dan banyak fatwa-fatwa para imam salaf yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi kaum muslimin secara umum dan kepada ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, dan ahlu sunnah wal jamaah secara khusus lagi di negeri Damaskus, untuk saling ya tolong menolong, ta'awun dan sebagainya di dalam mengusir dan menghancurkan makar daripada ar-rawafid al-hawfiyin yang kufar kepada Allah Jalla wa'ala, yang di mana mereka sekarang lagi ya mengepung kota Damaskus, ya markas Damaskus, markas yang diwariskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan kemudian di mana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang di mana rawafid rafidah di negeri Sa'dah, dan Sa'dah itu merupakan provinsi, mereka menginginkan untuk mendirikan negara Syiah setelah Iran. Ini keinginan mereka, dan duri penghalang yang terbesar adalah markas Damaskus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Damaskus, baik dari kalangan para masyayikh yang sakitin, yang mereka diam dan bahkan memerintahkan kepada Syekh Yahya untuk diam, dan juga kepada para mustafidin, dan juga kepada talabah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepada qabilah Syekh Muqbil Al-Wujaiyah. Dengan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke dalam perkara demikian, ya, di antara faedah-faedah umrah pada haji rahlatul haj yang kita dapatkan pada rahmatullah, dan itu adalah merupakan sunnatu a'immatis salaf, itu adalah merupakan sunnah imam-imam salaf dari zaman dulu sampai hari ini, yang dimana musimul haj, musim haji adalah merupakan musim yang paling mereka tunggu-tunggu untuk mereka adakan multaqa, pertemuan, perjumpaan dengan para ulama dari berbagai belahan dunia. Dan itu sudah dari dulu, kalau kita membaca kitab ya A'immatus Salaf yang berkisar tentang biografi-biografi para ulama, seperti misalnya Syiarul A'lamun Nubala atau Tahdzibul Kamal atau Lisanul Mizan atau Mizanul Ijtihad, kitab-kitab rijal yang lainnya, atau Tarikh Baghdad, kita akan mendapatkan bagaimana seorang alim dan para ulama sangat dan sangat bersemangat sekali, berkeinginan untuk bertemu dengan seorang alim fulan. Itu kapan? Ketika musim haji. Itu berketemui dan didapatkan oleh mereka untuk bertemu dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan sanad yang tinggi. Di mana mulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberangkatan kita di dalam rihlatul haj, dan juga sebagai konsekuensi dalam rangka bentuk rihlatul talabil ilm dan liqa dengan para imamatus salaf, ya, pada tahun ini di haji 1432 ini para imam rahmatullah, dan 2011 ini, yaitu kita bertolak dari Jakarta tanggal 25 hari Selasa. Hari Selasa berangkat dari Jakarta para imam rahmatullah, dan sampai juga di Jeddah hari Selasa juga. Kita berangkat siang di Jakarta, sampai di Jeddah Tiyatore dalam kitab jamimaan. Wa subhanallah tabaraka wa ta'ala, di hari Selasa tanggal 23 Zulqa'dah. Tanggal 23 Zulqa'dah. Atau bertepatan dengan tanggal 25 Oktober. 23 Zulqa'dah tahun 1432 dan bertepatan dengan tanggal 25 Oktober tahun 2011, di malam tersebut Syekhuna yaitu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala mengadakan daurah kajian muhadharah di kota Riyadh dan dihadiri oleh sahabat-sahabat salafiyin di negeri Riyadh, dan termasuk yang menghadirinya adalah Syekh Adil Mansur Abu Abbas, salah seorang murid daripada Imam Muqbil yang sudah meninggalkan kota Yaman di tahun 90-an dan sekarang sebagai orang yang terdekat dengan orang tua kita yaitu Syekh Rubiah dan beliau mungkin diriak. Dan muhadharah tersebut direkam dan saya mendapatkan rekaman tersebut dari salah seorang ikhwah kita selagi dari negeri Senegal. Senegal. Ya, bagaimana? Dari negeri Senegal, bukan Tegal ya, Senegal. Bagaimana? Namanya Ibrahim Senegal. Senegal. Ya. Beliau yang memberikan kepada saya rekaman tersebut dan saya rekam di HP ini yang sudah ada di sini. Dan sebagian sudah saya transkrip keluar, ya, berapa poin dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan bantahan yang terbaru terhadap, ya, Syekh Yahya dan para pengikutnya sebagai pengrusak dakwah salafiyah. Teman-teman beliau, bantahan terbaru itu terhadap Syekh Yahya dan para pengikutnya yang merupakan haddadiyin sebagai perusak dakwah salafiyah. Sebagaimana kita kalau beliau. Bagaimana? Nah, gimana merasakan oleh Allah Taala sampai kita dijadah dan langsung ke kota Mekah dan menginap di Zamzam lebih kurang 6 hari. Di hari Kamis, hari Selasa saya sampai itu saya sudah telepon, ya, Super Sembok Syekh Rubi itu Hussein Al-Hindi bahwa saya datang dan beliau mempersilakan untuk datang hari Rabu, tetapi karena kita ada kendala sebagainya datang hari Kamis malam Jumat. Ya. Jadi, gimana beliau kenal Allah Azza wa Jalla? Datang kita hari Kamis ke tempat beliau. Karena datang pada masa itu saya kemudian Al-Akh Zaid Abu Zaid Abu Abdul Halim dan salah seorang ikhwah kita dari Ambon, Pak Erwin. Kita datang 4 orang. 5 orang kita waktu itu dengan Abu Haf. Ya, masih ingat ya. Bang Ratib. 6 ya, 6 orang kita ya. 6 orang, kemudian Bang Ratib. Datang kita malam Jumat, para jemaah rahimahullah ke rumah beliau. Dan di malam Jumat tersebut, kita sampai menjelang sholat maghrib dekat masjid beliau. Dan sholat maghrib, kemudian kita habis maghrib ke rumahnya. Dan di situ, ya, kita sudah didahului oleh salah seorang namanya Hasan Al-Harakan. Hasan Al-Harakan ini rupanya setelah dia berangkat daripada majlis Syekh Rubi dan Syekh Rubi menunjuk dia dan mengatakan hadar rajul khabis rusak, rupanya haddadiyin dia. Yang merupakan pemikirnya haddadi. Dan kemudian ada Syekh juga dari Mesir. Ya, dari Mesir. Dia datang dengan keluarganya dan anaknya. Kemudian duduk samping sebelah kanan Syekh. Dan kemudian di sebelah kiri Syekh pada masa itu, yaitu Syekh Abu Abdul A'la Al-Misri namanya Khalid bin Uthman, salah seorang syekh masyayikh salafiyin yang ada di negeri Mesir, yang direkam oleh Syekh Rubi untuk belajar dengannya. Dan beliau selama musim haji itu tinggal di maktabah beliau. Tinggal di maktabah Syekh Rubi. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita terjadi pembicaraan tentang pertanyaan beliau masalah Irak. Ada orang Irak di situ yang menelpon langsung ke negeri Irak tentang perkara dan sebagainya. Setelah selesai, kemudian disambung penjelasan tentang yang ditanyakan oleh Syekh dari Mesir tadi. Saya tidak gitu ingat lagi namanya, tapi yang lakuin harus saya tahu orangnya. Bagaimana? Ditanyakan tentang perkara, berkisar tentang perkara, ya, orang yang mati dalam keadaan tidak ada beramal sama sekali. Seputar perkara-perkara orang yang mati, amalan tidak ada. Tapi ada kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Syekh Rubi menjawab, menjelaskan, insyaallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun imannya sangat rendah, adana-adana dibaca oleh beliau beberapa riwayat daripada Sahih Bukhari. Sebab Raja Rahmatullah sekarang di dunia internasional, secara khusus kita lihat adalah banyaknya penyakit yang muncul tentang pemikiran-pemikiran takfiriyin. Mudah mengkafirkan orang dan sebagainya. Nah, setelah salat maghrib Raja Rahmatullah, kemudian kita berangkat salat isya. Salat maghrib itu, salat duduk, berangkat isya ke masjid. Dan setelah salat isya tersebut, kita berkeinginan untuk pulang berenang ini. Pulang ke rumah. Tapi Syekh Rubi ketika keluar masjid, menarik saya alhamdulillah ke dalam mobilnya. Masuk saya ke mobil beliau, duduk belakang. Kanan saya adalah Fathi, yaitu Abu Talha, salah seorang orang Libya. Dan salafi insyaAllah ta'ala dengan Syekh Rubi sekarang. Kemudian Syekh Abu Abdul A'la tadi, Al-Misri tadi. Terus sambil beliau kita bertiga. Kemudian saya nanyakan tentang Indonesia dan sebagainya. Saya jelaskan keadaan dakwah. Ya, dakwah yang ada di negeri saya. Di kota saya secara khusus. Dan juga beliau nanyakan tentang hubungan saya dengan Ustaz Usama dan sebagainya. Saya bilang biasa, tidak ada apa-apa. Kemudian bertemu dengan beliau di daurah kemarin. Ada kulihal, di dalam perjalanan di mobil itu, beliau menjelaskan kepada kita tentang damaj. Dan masih beliau mengatakan Syekh Yahya adalah haddadiyun au asad. Haddadiyun au asad. Haddadi. Masih beliau katakan demikian. Kalau tidak percaya orang-orang haddadiyun yang ada di negeri ini dan di negeri Yaman, tanya tuh Syekh Abu Abdul A'la, telepon dia. Dan tanya itu Fathai Abu Talha. Saya setelah mendapatkan fatwa daripada beliau tersebut, dan kita turun ke rumah dari mobil beliau, masuk ke rumahnya, mereka masuk matabah kembali. Ini tamu pada masa itu sedikit pada jemaah makhluk kita aja. Tidak banyak. Kemudian saya kirim SMS kepada Haji Warsal di Indonesia untuk disebarkan. Bahwa Syekh masih mengatakan demikian. Itu di hari Kamis malam Jumat. Ya, kalau kita misalnya Selasa tadi 23, Dzulqa'dah, Rabu 24, ya, Kamis berarti 25 Dzulqa'dah. Masih bila katakan demikian. Masih bila mengatakan haddadiyun au asyad. Ya, kemudian saya ulangi, kalau mereka tidak percaya dengan sanad yang saya bawa ini, suruh mereka telepon Syekh Abu Abdul A'la Khalid bin Uthman Al-Misri tersebut. Kalau mereka butuh teleponnya, saya kasih teleponnya, saya punya teleponnya. Sebelum Madinah dan Mesir. Bagaimana? Ya, nanti mereka kan kadang-kadang tanya, mana rekamannya? Bagaimana? Seluruh sekarang orang butuh rekaman. Di zaman A'immatus Salaf dulu, para jemaah Rahmatullah, tidak ada orang tanya rekaman. Ya, tetapi ahli bid'ah di hari ini, dia mencari rekaman. Kasih rekaman juga tidak terima oleh dia. Bagaimana? Nah, gimana mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Terus, di hari Jumatnya, itu hari Jumat sudah merupakan satu Dzulhijjah itu. Bagaimana? Ya, satu Dzulhijjah waktu itu. Kita pulang-pulang dari rumah beliau itu sudah merupakan satu Dzulhijjah, Jumat ke depannya. pada Jumat depannya. Hari Jumat satu Zulhijjah pada masa itu dan hari apa namanya Arafah tanggal 9 kan. Itu Rabu, Jumatnya malam Jumat satu lagi. Nah, gimana mulai kenal Allah Azza wa Jalla Jumat besoknya kita enggak datang. Saya dapat informasi dari salah seorang ikhwah kita salafiyin daripada Klaten. Awalnya dia tidak terlalu gabung dengan kita. Dia ceritakan bahwasanya Ustaz Askari dan Ahmad Khodim dan Ibnu Mukhtar pergi ke rumah Syurubi. Tidak ketemu kita. Kita tidak pergi pada masa itu. Sabtunya baru kita pergi kembali. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu kita pergi ke rumah beliau. Alhamdulillah. Dan itu ada tausiah terus. Beliau ada tausiah pada masa itu. Dari Sabtu mulai ya. Di hari Jumat kemarin belum ada tausiah. Belum ada ceramah di antara Maghrib dengan Isya. Ketika kita pergi Sabtu di situ. Itu sahabat-sahabat daripada negeri Yaman. Ya, daripada negeri Yaman. Imam dari Fujus. Imam dari bagian negeri itu. Itu sudah berkumpul di masjid tersebut. Dan masuk ke rumah beliau dan maktabah beliau. Boleh dikatakan separuh penuh pada masa itu. Terlebih besar sebab. Terlebih mungkin sebab ini. Ya. Nah, kumpul kita dalam libur tausiah. Dan biasa para rahmatullah Syekh Rabi Allah taala tausiahnya seputar tentang permasalahan ya firqah termasuk di sunnah takwa kepada Allah azza wajalla dan beliau juga mensyarahkan hadis irbad, mensyarahkan khutbatul hajah. Itu ada rekaman seluruhnya, alhamdulillah terekam. Kota ceramah beliau tersebut. Nah, di mana mulai kenal Allah tabaraka wa taala? Ya. Begitu berlangsung pertemuan dengan beliau di rumahnya. Dan pertama malam hari Kamis tanggal 5 itu kita alhamdulillah sebagaimana biasanya kalau kita datang hari pertama pada waktu dijamu oleh beliau. Kawan-kawan dan saksi dan teman-teman. Dan terus para jemaah rahmatullah di rumah beliau selama pertemuan. Ya, setelah kita datang tersebut dan terus sampai hari Kamis malam Jumat para jemaah rahmatullah sebab hari Jumat itu adalah merupakan hari tarwiyah. Itu alhamdulillah dimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla selalu kita bertemu dengan para masyayikh. Kita bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Ghalib, Umar Walid di situ. Bertemu dengan Syekh Abdul Rahman Al-Mahisan, Al-Humaisan. Bertemu dengan Syekh Muhammad Ramzan Al-Hajiri. Alhamdulillah bertemu kan dengan kita dengan para ulama dunia. Dan juga bertemu dengan Soleh Al-Bakri tadi. Soleh Al-Bakri dari para jemaah rahmatullah. Bertemu oleh itu. Jemaah mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah kita melaksanakan pertemuan dengan beliau di hari Rabu tidak salah saya ada pertemuan ya ijtima kita itu dari Selasa ya hari Selasa setelah ke rumah beliau Syekh Rubi kita ada pertemuan dan ijtima para masyayikh Yaman dan Saudi di satu tempat agak keluar kota Mekah sedikit ya. Yang mengajak kita pada masa itu adalah Faiz Al-Mawamisi, salah seorang sahabat salafi yang multazim dengan Syurubi pada hari ini. Dia yang selalu jemput antar kita. Alhamdulillah, selama kita ke rumah beliau, dia yang selalu jemput antar kita. Itu Faiz Al-Mawamisi. Jadi, selesai kita ke rumah Syurubi hari Selasa malam Rabu, beliau ajak kita untuk pertemuan di satu keluarga, yaitu keluarga Ali Jarullah di kuah besar, aula besar. Di situ kita ketemu dengan Syekh Muhammad Ali Imam Abu Nasr. Walhamdulillah. Ya, salah seorang murid semukbil yang punya markas di negeri Makbar. Dan salah seorang teman kita dan murid kita dan saudara kita belajar sekarang saudara Syekh. Untuk ini. Ya, belajar sekarang Syekh Muhammad Ali Imam. Dan kemudian dia berbicara pada masa itu tentang perkara al-fitan. Sama surah fitnah. Ya, fitnah dari sisi sarra wa marra. Fitnah dari sisi kesenangan. Fitnah dari sisi ya, kesulitan. lebih kurang dari 1 jam berbicara. Pembicara kedua adalah Syekh Uzaid Al-Qurafi. Syekh Uzaid Al-Qurafi. Ini pembicara kedua. Juga berbicara tentang masalah fitnah. Pembicara ketiga adalah Syekh Abdul Abbas Adil Mansur. Juga berbicara tentang masalah fitnah. Yang keempat adalah Abdul Aziz Al-Mura'in. Salah seorang murid Semukbil juga yang punya markas di Yaman. Abdul Aziz Al-Mura'in. Pembicara keempat. Yang kelima, pembicaranya adalah Syekh Ali Haddad. Salah seorang murid daripada Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Yang sekarang sebagai tenaga pengajar di Riyadh di University Imam Nusa'ud. Yang sebenarnya pada malam itu kita akan kedatangan Syekh Ahmad Bazmul dan Muhammad Bazmul, tetapi qadarullah masyaallah enggak datang. Dan juga akan kedatangan sebenarnya Syekh ya Utsman Az-Zammari, tetapi qadarullah masyaallah enggak datang beliau. Ala kulli hal, kita ketemu dengan 2 orang, 5 orang ulama ini di Mekah juga pada masa itu. Dengan mulakan Allah Azza Jalla ya, sebagaimana saya jelaskan awal tadi adalah merupakan ya artinya sunnah. Ini maksud saya kita bertemu dengan mereka lalu dapat fawaid dan faedah keilmuan yang mereka sampaikan kepada kita. Kepada rahmatullah, terutama apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Imam subhanallah, kepada rahmatullah, beliau bicara dengan lantang dan serekam ya tentang mahalah beliau tersebut ya. Nah, pada hari haji kepada rahmatullah selesai di Mekah, kita pindah ke Madinah. Berangkat ke kota Madinah pada tahun rahmatullah ya di tanggal 14 Dzulhijjah. Yang sebenarnya selama di kota Mekah, saya ketika manasik haji dengan hamlah, dengan travel yang saya bawa, saya sudah bilang kepada jemaah, saya membimbing manasik haji dan insyaallah taala kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham, tanyakan kepada saya dan insyaallah taala HP saya ini memiliki nomor berapa orang masyayikh yang insya Allah ta'ala terbuka untuk kita telepon. Alhamdulillah ada jemaah tanya ya seputar tentang perkara misalnya ya menjamak tawaf ifadah dengan tawaf wada', boleh itu tidak? Bukulah para sebagian para ulama mengatakan boleh jamak tawaf ifadah dan tawaf wada', tawaf perpisahan. Dan juga seputar tentang perkara Arafah. Arafah Pak Juhar Rahmatullah. Ya, kita gak tahu ke depan. Bagaimana kalau seandainya misalnya seseorang tanggal 8 Dzulhijjah, dia dari Mina bertolak menuju Arafah. Karena macet total dan sebagainya, tidak sampai di Arafah dia kecuali di malam hari. Malam. Sebenarnya kita wukuf di Arafah itu adalah mulai matahari, mulai jam 9, mulai zawal tergelincir matahari di tanggal 9 sampai terbenam matahari. Nah sekarang ada orang berangkat dari Mina, tidak bisa dia masuk ke Arafah tersebut kecuali pertengahan malam. Bagaimana posisinya? Saya ditanya waktu itu, saya telepon Syekh Abdul Abu Abdul Ala tadi. Kebetulan alhamdulillah beliau berada di kemahnya Syekh Muhammad di Masjid Khayyim di Mina. Sebenarnya tempatnya tidak jauh tempat kita, cuma karena jalan berbelit-belit, orang rahmatullah agak jauh jadi. Kalau jalan motor sudah cepat, tapi karena situasi haji dan jalan itu di sekat-sekat oleh para polisi Saudi. Dan beliau alihkan kepada Syekh Muhammad pada masa itu, dan Syekh Muhammad menjawab, kalau dia betul-betul keadaannya demikian, insya Allah Taala hukumnya sah. Jadi para rahmatullah beda ini. Dan selama ini tidak dapat saya. Ya, beliau katakan, kalau seandainya dia betul-betul sampai di Arafah tersebut pada malam hari, memang dengan keadaan darurat yang demikian artinya, bukan dia sengaja, hukumnya insya Allah sah. Hukumnya sah. Sebab, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu merupakan Arafah. Dan juga semua pertanyaan, gimana mulai kepada Allah Azza Jalla? Ya, bagaimana? Rasulullah SAW nanya kepada saya, sekarang kalau dia keluar dari Arafah, keluar kita dari Arafah itu adalah setelah matahari terbenam. Dan ada orang keluar kadang-kadang ditunggu oleh dia agak malam sedikit. Boleh atau tidak? Boleh kata Syekh. Boleh kata Syekh. Fadhim rahmatullah. Dibolehkan. Nah sekarang orang keluar dari Arafah, Fadhim rahmatullah, tidak sampai dia ke Muzdalifah kecuali jam 3 atau jam 4. Bagaimana posisinya? Tetap dia mabit di Muzdalifah tersebut sampai dia melaksanakan salat subuh besok pada besok harinya. Tanggal 10. Baru berangkat ke Mina. Ini juga di antara faedah-faedah yang kita dapatkan di para fatwa-fatwa Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada satu fawaid yang sebelumnya kita dapatkan daripada ya Syekh Usama Athaya melalui via telepon juga. Saya ketika mengasihkan ya tausiah haji kepada rombongan yang akan bergabung dengan Bang Ratib yaitu dibawa oleh Ustaz Ahmad Muhajir ya tentang hadis yang terdapat dalam kitab Kitab Sunnah Syekh Sadiq yang menjelaskan tentang perkara minum zam-zam. Ya. Orang penyembah rahmatullah meminum zam-zam kalau dia tidak yatamullah, kalau dia tidak merasa apa namanya tidak kalau istilah kitanya sama atau haris bersemangat meminumnya sampai dia betul-betul merasa kenyang. Kalau dia tidak demikian, itu di hadis dikatakan bahwa rahmatullah sama dengan orang munafikin. Terus saya ditanya dengan hadis itu, saya pun sama saya dijelaskan oleh dia bahwasanya makna hadis itu kata beliau adalah kaum munafikun mereka tidak senang dengan zam-zam. Ikirinya. Mereka tidak senang dengan zam-zam. Mereka minum zam-zam itu hanya sekedar saja. Tetapi seorang ahlu sunnah, mukmin yang betul-betul mukmin kepada Allah Azza wa Jalla, dia meminum zam-zam itu dilasai dengan kecintaan kepada keberkatan air tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berusaha meminum sebanyak mungkin. Itu mana hadis itu betul. Bukan termasuk orang mukmin yang dikatakan munafik di Sunda. Tapi munafikin di sini adalah orang yang pertama benci minum zam-zam. Dia sudah benci pertama kali dengan air tersebut. Dan kemudian dia minum sedikit. Nah gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Terus setelah kita berangkat ke Madinah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kita menghubungi Syekh Muhammad. Alhamdulillah, kita sampai di Madinah subuh pagi Jumat. Ya, subuh Jumat depannya. Terus gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Hari Jumat sore kita berangkat ke rumah Syekh Muhammad. Ke masjid beliau. Saya biasanya kalau mendatangi beliau datang masjidnya. Beliau biasa sholat di situ. Karena di Makkah kemarin enggak ketemu, dari Madinah. Alhamdulillah sampai di masjid rupanya kata ulama Syafa'al saya sholat maghrib kita lihat beliau enggak ada. Dan kita bertemu dengan Abdul Somad Al Holandi. Abdul Somad Al Holandi ini orang Belanda. Sekarang ambil S2 di Madinah. Ibunya aslinya Maluku. Ibunya menurut dia keterangannya aslinya Maluku. Dan kemudian masuk Kristen di negeri Belanda. Sudah ada bikin. Dan dia alhamdulillah muslim. Wa salafi dia dan dekat dengan Syekh Muhammad sekarang. Nah dia bilang kepada kita. Coba Ebal Mundir kita pergi ke Masjid Kiblatain. Atau Masjid Bani Salimah. Yang sebenarnya dalam Masjid Bani Salimah. Sebab Syekh Muhammad di situ sekarang katanya. Syekh Muhammad ini para jemaah makmum dan para masyayikh salafiyin. Biasanya di musim haji. Mereka ikut Tau'iyah. Tau'iyah itu adalah. Yaitu apa namanya lembaga tentang persatuan para duat salafiyin atau duat di Saudi tersebut untuk memberikan arahan dan wejangan kepada para jemaah haji fatwa-fatwa lah fatwa seputar haji, akidah dan sebagainya. Alhamdulillah pergi tidak ke Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah. Sebenarnya namanya Masjid Bani Salimah. Terima jalan kaki kita pada masa itu dan pada masa itu kita bergabung dengan anak Islamic University yaitu Abdul Mu'ti dan Abdul Rahman dan beberapa orang anak-anak Madinah pada masa itu pergi dari Masjid Bani Salimah. Alhamdulillah dipertemukan beliau di situ. Dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut dan kemudian kita masuk dan duduk dekat beliau dan nanya tentang dakwah dan sebagainya. Banyak rahmatullah sebenarnya berbiasaan beliau kepada kita. Dan bertanyakan juga tentang gerakan daripada Haddadiyin, murid-murid Yahya yang ada di negeri ini. Terutama adalah tentang ya yang saya sampaikan dulu pada beliau tentang Abu Ghurab atau Abu Ghubar radhiyallahu anhu Dajjal Bengkulu tersebut tanya oleh beliau. Saya bilang sakit, saya sudah mulai diam. Ya, saya cerita juga tentang masalah di pergi umroh. Kalau kuliah pergi rahmatullah, kita mengambil janji dengan beliau, beliau katakan sudah hari Ahad depan, Ahad nanti Jumat, Sabtu, Ahadnya kalian datang ke masjid saya, kata dia. Datang ke dalam masjid beliau, hari Ahadnya pergi rahmatullah. Hari Ahad kita ke tempat beliau, ya. Dan pada hari Ahad tersebut dengan dimulakan oleh Allah Azza Jal, ya. Hari Ahad kita pergi ke rumah beliau dan sholat maghrib di situ, dan beliau memang memberikan kesempatan kepada kita khusus anak Indonesia, tetapi ada juga anak-anak Singapura yang sholat di. Dan pada masa itu alhamdulillah yang bergabung kepada kita ke rumah Syekh Muhammad adalah anak-anak Yaman, termasuk murid kita di sini dan guru di sini dan salah seorang saudara kita di sini Zaid. Zaid yang belajar di Ma'bar, ketemu di Madinah dan dia ikut. Kemudian sampai di situ juga ikut pada masa itu adalah Lukman, itu dari Ma'bar juga. Dan sebagian anak-anak dari Ma'bar yang lainnya berangkat sendirian. Dan penting kita kumpul di masjid tersebut. Anak Indonesia yang dari Islamic University lebih kurang saudara kini 5 orang. Bagaimana? Abdul Mukti, kemudian si Tamrin, kemudian Abdul Rahman, kemudian Umam, kemudian Rahmatullah, kemudian Hasan. 5 orang yang datang dan kemudian anak salafin dari Singapura. Kumpul kita di masjid tersebut. Dan juga ada anak Saudi yang lain dan juga anak Jazair dan anak-anak yang lain duduk di masjid di situ. Dan seputar duduk pada masa perayaan Rahmatullah adalah tentang perkara, ya, fikih dan juga perkara akidah dan juga perkara tentang Yahya. Saya waktu itu bicara tentang mengulang ceramah beliau yang dilihat itu. Saya dengar apa yang disebut beliau pada masa itu persis seperti itu, walaupun secara ringkas. Yaitu pada jemaah rahmatullah, beliau jelaskan di majelis itu tentang murid Yahya. Murid Yahya namanya di sini jelaskan oleh beliau nanti As-Siwari. Asyuari ini para jemaah rahmatullah, beliau mengatakan Syekh Muhammad membolehkan intikhabat. Syekh Muhammad kata dia membolehkan pemilu, demokrasi dan sebagainya, pemilihan suara. Itu beliau bantah bisa-bisa sendiri tempat duduk beliau itu. Beliau duduk pasal itu di tiang itu. Beliau bertanya teman-teman yang berkat sama saya, ya, beliau bantah. Kata beliau, ini orang tidak mengerti bahasa dan tidak memiliki kefakihan ilmu sama sekali. Ya, beliau jelaskan kepada kita, beliau berbicara tentang masalah pemilu. Ditanya tentang pemilu, para jemaah rahimakumullah, beliau katakan tentang pemilu itu adalah bukan ajaran Islam. Dan terus akhirnya kesimpulan beliau mengatakan haram, haram, haram. Dipertegas oleh beliau, haram kata beliau. Cuma kata beliau, cuma ada para ulama kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup itu membolehkan lim darurah, karena terpaksa. Itu membolehkan karena terpaksa. Ulang-ulang itu adalah halil ittirar, karena betul-betul terpaksa kata beliau. Ada yang membolehkan demikian. Sebut oleh ulamanya Syimbas, Sunan Sa'imin, Syarbani rahimahullah taala, dan bahkan di tempat lain boleh jelaskan di kasih FZ boleh katakan kepada kita rekaman itu, termasuk saya Syekh ya Afifi Abdul Razak Afifi, termasuk Imam Ahmad Syakir. Dan bahkan ketika Syekh Mukbil bertanya kepada Syarbani tentang masalah intikhab, tentang masalah pemilu, ya, kata Syekh Mukbil kepada Syarbani, ya Syekh, antum bolehkan pemilu? Saya tidak bolehkan pemilu. Saya katakan ketika dalam keadaan terpaksa. Itu kata oleh Syarbani kepada Syekh Mukbil. Bukan boleh secara mutlak. Jadi muridnya ini dibantah oleh dia di via internet bahwasanya Syekh Muhammad adalah intikhabi, adalah orang yang membolehkan pemilu. Padahal beliau menjelaskan ketika ditanya tentang pemilu, beliau katakan pemilu kesimpulannya di situ katakan haram, haram, haram kata beliau. Datang rajul dari istiwari dari diambil perkataan semua mak dinukil oleh seluruhnya. Disimpulkan semua mak membolehkan pemilu. Subhanallah rahmatullah. Telah katakan beliau adalah merupakan ajhalun nas wa akdzabun nas. Merupakan manusia yang paling bodoh dan paling pendusta di kalangan mereka dan sangat disayangkan kata beliau. As-Safi, beliau kata As-Safi. Safi itu adalah Yahya. As-Safi yu'ayyiduhu kata dia. Yahya disokong oleh dia perkataan dia itu dan diberi rekomendasi. Itu sangat disayang oleh beliau. Beliau kata kata beliau, baik dia tidak mengetahui bahasa Arab dan tidak mengetahui ilmu dan gurunya tidak tahu ilmu kata dia. Bagaimana? Anda melihat. Orang baca rahmatullah, kalau kita lihat di kitab fikih Ra'imatus Salaf, ya, para ulama kalau menjabarkan suatu perkara begini, begini, begini, begini, ulama ini berpandang begini, ulama ini berpandang begini, kemudian dia diam, itu berarti tidak ada sarjih daripada dia. Kadang-kadang ada ulama mengatakan yang rojih begini, yang rojih menurut saya begini, yang saya pilih begini, itu baru. Di sini Syaikh Muhammad menjelaskan hukumnya dikatakan oleh dia haram. Cuma bila katakan sebagian ulama kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup itu membolehkan. Kapan? Ketika darurat, betul-betul darurat, ketika munculnya seorang kafir yang mencalonkan diri dan kita tahu dia kafir memerangi Islam, pilih yang muslim lebih baik pada dia. Atau seorang yang muslim tapi lahirnya Islam, batinnya munafik. Dan ini bahaya dari Islam. Jangan pilih ya, pilih yang lebih muslim. Jadi keadaan seperti ini pada jemaah rahmatullah dibolehkan oleh para ulama surat tersebut. Diambil kesimpulan oleh murid Syahya, Syahya Muhammad bolehkan itu khawat. Supaya jemaah rahmatullah dilihat. Ya. Bagaimana cara memahami yang dilihat itu? Dan gimana di memahami yang dilihat itu? Lalu tidak mengatakan boleh. Sudah jelas diulang oleh beliau 3 kali. Haram-haram kata beliau. Semua kesimpulan dia boleh. Dibantah oleh dia. Dan ketika bantah keluar, disokong oleh Syahya. Sudah kata beliau Safi. Bagaimana kata Allah. Nah, gimana mulai kena Allah Azza wa Jalla? Di sini, setelah kita ketemu semua Muhammad dan sebagainya, besoknya pada Jawa Rahmat Allah, ya, di hari Ahad tersebut, kemudian di hari Selasa, hari Senin sebenarnya kita ada janji dengan Syekh Abdul Bukhari. Hari Senin. Ada janji di Masjid Quba. Sudah kita ambil janji dengan beliau, tapi ketika kita berangkat ke Masjid Quba, Qadarullah Masyafa'al, salat maghrib itu beliau tidak datang. Beliau kesibuk, ada masalah. Ya, ada kesibukan beliau, dan beliau janjikan dari Selasa. Hari Selasa, kita berangkat ke tempat beliau, ya, setelah kita pergi ke rumah Syekh Muhammad Walid. Hari Selasa saya ke rumah Syekh Muhammad Walid asaran. Habis asar. Saya ke rumah Syekh Muhammad Walid pada masa itu saya dengan Abu Ahmad. Berdua aja. Kemudian di situ ketemu dengan Abdul Mu'ti dan Umam yang sekarang belajar di Islam University. Dari situ kita nanti diantarkan Syekh Muhammad Walid kita ke Masjid Quba karena beliau ingin bertemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena satu jalan itu. Alhamdulillah, setelah salat asar kita berangkat ke Masjid Muhammad Walid dan beliau juga menanyakan kepada kita tentang masalah dakwah dan sebagainya, keadaan dakwah Indonesia dan beliau tahu tentang apa yang terjadi di tubuh kita, beliau mengerti kali. Dia mengikuti dokumen-dokumen ketika hari-hari fitnah kita dulu, beliau pegang itu. Dan beliau sebelumnya sudah saya telepon ketika baru sampai di Madinah, sudah telepon untuk ambil ke rumah beliau. Rupanya beliau ada acara di Jeddah, ada pertemuan sama saya di Yaman di Jeddah. Ya, ada pertemuan saya Yaman di Jeddah. Nah, gimana mulai kuliah Allah Azza? Jadi rumah beliau bicara lagi kita tentang perkara tentang bagaimana tentang dakwah. Jadi beliau menjelaskan kepada kita tentang supaya saling, ya, tasamu, saling toleransi dan saling mengalah terhadap ikhwah kita selain dan perasaan tidak selain. Beliau tahu apa yang terjadi tubuh kita ngerti dia. Dan beliau mengikuti itu terus. Ya, termasuk di antara masyarakat yang ikut perkembangan kita di Indonesia ini paling rahmat Allah Syekh Robi, ya, Syekh Muhammad, Syekh Galib sekarang. Syekh Abdul Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, Syekh Imam lagi kita sekarang. Alat kelihal ketika kita di rumah beliau, ya, saya ceritakan juga, beliau tanya juga bagaimana, ya, tentang Muslim, Magetan, dan tentang adiknya Muslim. Ya, saya jelaskan, ketika saya pulang merulu, saya kasihkan fatwa permasai kepada dia, ala kuihal, dia tidak terima dan tersambut kepada Demak. Namun pada masa itu saya nasihati juga, dan beliau katakan juga tentang Dajjal Bengkulu, para jurah rahmatullah. Saya ceritakan dia pergi umroh ya berapa bulan yang lalu, para jurah rahmatullah, yang digembar-gemborkan dia akan tetap tinggal di kota Mekah untuk sampai melaksanakan haji. Dan saya sampaikan di muhadharah saya pada masa itu, saya bilang Maghrib, saya sampai muhadharah saya, kalau betul-betul dia sampai musim haji, saya akan cari dia sampai dapat. Saya kepegang dia kepada Syekh Muhammad dan Syekh Robi gitu saya. Rupanya dia enggak sampai haji saya. Hanya umroh 9 hari aja. Dan satu pun masaik tidak ada ketemu dengan di Madinah dan Mekah. Subhanallah wa Allah. Kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai seorang alim, sebagai seorang penuntut ilmu atau seorang alim bagi rahmatullah, kalau tidak ada, kalau dia seorang alim, dia kata seorang alim dia, tidak ada satu pun ulama yang bersama dia. Tidak ada ulama sama dia. Ini dua kemungkinan saja. Iman dia sam, ya, menyelidiki dengan jin. Wa iman mungkar. Ini para ulama Allah. Dan kalau kita lihat sekarang hari ini, sehingga di dunia satu pun ulama ada sama dia. Satu pun ada. Siapa ulama yang di belakang dia dan sama dia siapa? Tidak ada. Bagaimana? Tidak ada satu ulama dengan dia. Nah, saya terangkan kepada dia, ya, Dajjal di Bengkulu tersebut pada jumlah makmullah pergi haji dan pergi umroh dan selesai kepada semua kali di Madinah, di Mekah tidak ada satu pun ketemu ulama. Dia tanya, ada di ketemu ulama? Tidak. Bagaimana dia ketemu ulama? Tidak ada ulama sama dia. Tidak ada ulama sama dia. Maka saya katakan yang dia bawa oleh-oleh pulang hanya tentang sok. Iki dia ketawa pada jumlah makmullah. Ketawa semua kali. Sok yang dibawa pulang oleh dia. Sok, ukuran sok. Timbang Madinah itu. Bagaimana? Gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu sebab rahmatullah dan hadirin yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berada rahmatullah berdakwah, ya sebagai penuntut ilmu, atau dia mengatakan secara alim, tidak ada ulama bersama dia. Siapa lagi sama dia? Tidak bisa berdakwah. Tidak ada. Tapi saya pegang. Nah, setelah beliau, rumah beliau, beliau sebelum maghrib, beliau antarkan kita ke tempat Sulu Bukhari di Masjid Quba. Ya, masuk kita masjid selama maghrib, kita tunggu agak lebih kurang 20 menit, para jemaah makmum datang beliau. Duduk kita dekat tauiyah beliau juga. Beliau juga ikut tauiyah itu dan sudah memberi fatwa kepada para hujat yang datang. Duduk kita berapa orang? 5, seperti itu para jemaah makmum Allah. Nah, boleh bicara itu tentang masalah Syekh Yahya kembali. Syekh Bukhari para jemaah makmum Allah lebih asyik bicaranya. Parah di bicara, betul-betul ditekankan oleh dia. Dan bahkan beliau mengatakan kata beliau, saya berkata kepada Syekh Rumi kata beliau. Saya katakan kepada Syekh Rumi, ini Yahya ini ya Syekh, sebenarnya terlambat umur aja daripada Mahmud Al-Hajjaj kata beliau. Umur Al-Hajjaj kan? Mahmud Al-Hajjaj Hadadiyin. Mahmud Al-Hajjaj itu adalah yang dinisbahkan kepadanya Firqah Al-Hajjadiyah, Takfiriyah. Fa'anjil ulama. Sebenarnya Rasul kata beliau, terlambat hidup aja. Sebenarnya kalau dia dulu daripada hidup daripada Muhammad Al-Hajjaj, dinisbahkan hajjadnya kepada Hajuriyah. Itu kata beliau. Tidak percaya? Tanya dengan Abu Ahmad, dan tanya dengan Abdul Mu'ti, dan tanya dengan Umar, yang ada pertama dengan sekarang. Mau telepon tidak sih? Gimana? Boleh katakan ini kepada kita? Ini tidak lain, tidak bukan para jemaah makmullah, kata beliau adalah merupakan su'tarbiyah. Pendidikan yang jelek yang mengajarkan kepada murid dan kepada pendatang kepada jemaah makmullah telah betul alim sabah wasatam wasak, itu aja ajarkan, tidak ada yang lain. Dan bukan ajarkan ilmu, bukan ajarkan ilmu, tapi diajarkan bagaimana mencela para ulama. Dan akhirnya kata beliau, yang dicela yang paling tertinggi itu adalah Syurubi. Kalau Syurubi sudah dijatuhkan, siapa lagi? Yang kemarin mereka cela mungkin adalah Syubed. Saya kata saya kepada Syekh Muhammad, ya, Maghrib. Sekarang Syekh Rumi dibabat oleh dia. Tapi semuanya tidak ada lagi ulama tinggal. Dia satu orang ulama di dunia ini. Terus saya belum mengkodi bicara perjuangan makmullah di depan kita bermasa itu. Ya, ini perjuangan makmullah. Keduluan hidup aja Mahmud Al-Hajjaj gitu. Kalau dia lebih dulu dinisbahkan ajaran Hajjadiyah ini kepada Hajjuriyah, bukan kepada Hajjadiyah. Lo katakan itu adalah cenderangan bagi orang kita. Ya. Karena apa tadi? Su'u tarbiyah tadi. Jeleknya pendidikan kepada anak santri, kepada para penuntut ilmu yang ada di diri sebuah pajak rahmat Allah. Nah, gimana mulai dari Allah Azza wa Jalla? Ya, kita kembali ke Mekah sedikit pajak rahmat Allah. Di Mekah tadi, sebelum kita ke Madinah, hari-hari menjelang kita ke Madinah, kita ziarah sahabi pajak rahmat Allah. Itu Syekh berbicara tentang masalah, ya, sedihnya melihat Damat dikepung oleh Hawthiyin. Ya, Rawafid yang kufar pada Allah Azza wa Jalla. Syiah. Ya, beliau mengincar informasi yang terakhir bagaimana dan proses terakhir. Nah, di mana mulai kenal Allah Azza wa Jalla, tambahkan keluar fatwa beliau, insyaallah kita bacakan nanti. Ya. Setelah pulang dari situ, setelah pulang dari rumah beliau, kita pulang diantar oleh Faiz tadi, dan di dalam mobil pada masa itu Fathai, yaitu Abu Talha tadi, nelpon langsung ke Damat. Saya duduk tengah, sebelah kanan saya Zaki, sebelah kiri saya itu adalah Zaid. Abu Zaid, wajib rahmatullah. Dan Ustaz dan Fatih itu telepon langsung ke Yaman. Nelpon ke Damat, orang Libya yang ada di Damat. Tapi rupa Libya itu adalah orang yang sangat fanatik kepada saya. Ya. Telepon oleh beliau, bagaimana keadaan kalian di situ sekarang? Apakah pengepungan itu juga adalah boikot kepada makanan, sebagainya, obat, dan sebagainya? Kata dia, enggak. Hanya pengepungan jarak jauh saja. Alhamdulillah makanan, obat-obatan lancar, ada masalah. Kemudian di jalan berjeda, setelah itu ditutup oleh beliau. Tanya lagi, dan beliau bilang, dan orang yang Libya yang ada di Damat itu mengatakan, sobat para jemaah makmullah saking bangit dan bejinya kepada Syekh Abdul Rahman, apa kejadian dia? Ya, dia katakan bahwasanya kejadian pengepungan ini tidak lain tidak bukan adalah gara-gara daripada pengikut Abdul Rahman Ma'in. Gitu. Nah, ilah para jemaah makmullah lihat. Dianggap oleh mereka itu, oleh dia, bahwasanya Rawafid tersebut adalah lebih asyik daripada pengikut Syekh Abdul Rahman Ma'in. Gitu ya. Bagaimana? Ini pelajaran rahmat Allah kita lihat. Wallahi pelajaran rahmat Allah. Dan Syekh Muhammad juga ketika kita rihat mengatakan, ya, apa Damat itu jannah? Jannah Damat pelajaran rahmat Allah. Damat bukan jannah pelajaran rahmat Allah. Saya bilang Damat jannah. Ya. Dan juga boleh jelaskan di sini dalam mengafik apa nanti. Soalnya kita bacakan juga sebagian para jemaah makmullah. Bahwasannya tidak di Yaman bukan saya hanya saja. Ya. Banyak musuh-musuh yang lain. Dan kita boleh hal di Yaman. Yahya. Apakah negeri Yaman itu hanya Yahya saja? Ya, mana? Musuh-musuh yang lain mana? Apakah di sisi musuh-musuh yang Yahya saja? Ya, dan beliau katakan hadza bulus, ini adalah kezaliman kata beliau dan isyah terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Pada rahmatullah itu adalah bentuk kezaliman. Apakah di Yaman itu hanya saya Yahya saja? Terus murid semua pilihan lain mana? Cuma ada lima. Syekh Utsman Az-Zamari, Az-Zamari pada rahmatullah Abdul Aziz Al-Burai. Ya, Syekh Al-Wasabi dan banyak masalah lain mana? Kata beliau ini adalah merupakan kezaliman terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Tapi isyaah terhadap salafiyah kata beliau sini pada rahmatullah. Demam. Artinya pada rahmatullah yang sekarang digambarkan oleh orang ada diin Yaman itu hanya Damat saja. Lain tak. Damat adalah sesatunya. Bagaimana? Damat adalah sesatunya itu. Nah, bahkan dalam pertanyaan di majlis itu boleh tanyakan juga tentang Islam University. Tentang masalah Islam University. Ada hizbi dan sebagainya. Mereka katakan betul. Kita tidak ingkari. Tetapi kata beliau, Islam University ini didirikan di atas asas dakwah salafiyah, di atas asas dakwah salafiyah, dan pendirinya adalah salafiyin, dan imam-imam salaf dulu sendiri mengajar, dan ini adalah merupakan jami'ah yang terbaik di negeri ini, kata dia. Ini rahmatullah. Tapi orang-orang yang hasad dan dengki bagi rahmatullah menganggap jami'ah Islamiyah adalah ditinggalkan, hanya orang saya pergi ke Damat seluruhnya, harus Damat, Damat, harus Damat, harus Damat. Ya rahmatullah. Ini adalah merupakan sangat rusak pemahaman. Paham itu? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekelumit fawaid penjelasan tentang haji kemarin. Sebenarnya saya ada ketemu juga dengan Syekh Tarhid, salah seorang apa namanya, Masyaikh Salafiyin yang sudah tidak ketemu dengan saya 17 tahun lalu, Pak Juhas Makmullah. Sudah lama. Saya ketemu beliau terakhir tahun keempat dulu di Jamiah. Yang mengarang kitab Kutubiyah itu dia itu. Hiyal Kutubi. Kutubiyah itu dia itu. Ketemu di rumahnya. Dan mereka ke rumah beliau berdua juga dengan Abu Ahmad. Di hari Kamis. Pak Jemaah. Nah, gimana melakukan Allah Azza wa Jalla? Ya. Di sini kita, depan saya, ada fatwa Syekh Rabi. Ya. Ada fatwa Syekh Rabi. Dan ada fatwa Syekh Muhammad. Dan ada fatwa Syekh ya, Abdurrahman Ma'in. Dan ada fatwa Syekh Abdullah Bukhari. Ini adalah himbauan beliau. Kata beliau sini, da'watun ila jami'a al-sunnah li nusrati ikhwanina fi Damaskus. Ini adalah da'watun, panggilan ila jami'a ahli sunnah, kepada seluruhnya, ila jami'a, kepada seluruh ahli sunnah, untuk menolong saudara kita yang berada di Damaskus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Kata beliau, faqad balaghana ma'al asafi ma yaqumu bihi rawafidul batiniyun. Telah sampai kepada kami, ya, sangat disayangkan apa-apa yang telah dilakukan oleh rawafid al-batiniyun. Mereka adalah orang batiniyun yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Rabi salatul alim juga mengkafirkan rawafid Rafidhah. Pak Jemaah, saya pernah ya kemarin di Jami'ah University itu di hari Senin. Ya, di hari Senin, selama hari Senin, Pak Jemaah rahmatullah ke Jami'ah kita sudah berisi masuk ke kamar ya salah seorang murid Salafi Tamrin. Ya, masuk ke tempat dia dan diperlihatkan kepada saya video tentang Syiah. Video tentang Syiah. Wallahi para rahmatullah na'udzubillah. Hujatannya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mengerikan. Orang Syiah para rahmatullah, kalau kalian pergi haji dan umroh, nampak yang pakai serban hitam, ya, itu mereka mendakwakan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang serban putih itu adalah orang-orang ulama-ulama mereka, mula-mula mereka. Di video itu jelas sama di rahmatullah na'udzubillah. Artinya tidak tahan kita untuk menyampaikan ini dengan kata keji. Kita sudah lihat dengan bahasa yang pakai dia. Dia katakan, ana mu'taqidan, saya yakin. Yakin. Al-an, sekarang hari ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha, finnar. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu di neraka. Supaya kita mengundurkan. Ya cepat dan yakin dia mengatakan Ummul Mukminin. As-Siddiqah binti Siddiq pada Allah Rahmatullah dia katakan neraka. Na'udzubillah pada Allah Rahmatullah. Untuk lihat. Dan maka dia katakan memakan dagingnya dan makan bangkainya sendiri. Itu dekat dia. Nah si Allah pun seperti ini yang mengepung sekarang damat itu. Kufar masa pada Allah Rahmatullah. Kufar. Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini pada Allah Rahmatullah ciri-ciri orang. Ya, kalau dia mengkafirkan orang mukmin, mengkafirkan mukmin saja berarti makmum saja kafir dia. Apalagi yang dikafirkan oleh dia adalah umum mukminin. Bukan dia katakan umum mukmin lagi dia adalah umum kafirin bagi Allah Taala. Na'udzubillah. Nah, ini sekarang mereka-mereka ini yang menutup dampak itu. Nah, di depan kita kita berada kita. Dan mereka-mereka ini merupakan a'da'ul Islam. Mereka adalah merupakan musuh Islam. Wa a'da'u sahabat kira. Dan mereka adalah merupakan musuh para sahabat yang mulia. Kalau para sahabat para rahmatullah dikafirkan oleh mereka, Abu Bakar, Umar, para rahmatullah, Uthman dikafirkan oleh mereka, apalagi Baqiyah? Apa yang tersisa bagi kita Islam ini apa? Apa yang tersisa bagi kita dalam Islam ini? Kalau orang yang paling terbaik dalam umat ini yang dipuji dan disanjung oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dikafirkan, lalu kapan kita miliki lagi? Bagaimana? Itulah Rasulullah. Ya, yang dibabat oleh dia orang-orang yang terbaik kalau umat ini tujuan terakhir Rasulullah SAW. Itu jadi. Itu kafirnya Rasulullah SAW pada rahmatullah. Itu Rasulullah. Unawun lebih dari Rasulullah. Nah mereka ini, ya, min haitharin wa tahdidin li ikhwanina salafiyin. Ya, mereka mengepung dan mengancam terhadap saudara kita salafin di Damat. Di Damat wa markazihi as-salafi dan markaznya as-salafi as-sunni bughdan wa adawatan lil Islam ahli. Dan markaznya as-salafi dan sunni sebagai bentuk kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan para pengikut Islam itu sendiri. Dan fatwa beliau rahimahullah, fatwa beliau adalah menolong Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Damat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah di Damat bukan Yahya saja. Yahya Hazati rahimahullah. Ya, dan para pengikutnya Hazariyun. Yang beliau maksud itu Ahlussunnah yang ada di sekitar itu. Dan yang masih belajar di situ dan para masyayikh salafiyin yang mereka diam dan mereka tidak bicara. Dan bahkan mereka berusaha untuk mendiamkan Syekh Yahya. Bagaimana? Qabilah Wadi'iyah. Qabilah Semukmil. Di mana mereka letakkan? Bukan Al-Sunnah. Bagaimana rahmatullah? Al-Sunnah selama Al-Sunnah Al-Jumat. Baik ada di markas jemaat. Baik ada sekitarnya di jemaat. Al-Sunnah Al-Jumat berjumat rahmatullah. Ya, awam muslimin yang tinggal di situ. Al-Sunnah Al-Jumat. Dan tadi fatwa ini diambil dari kalangan orang Hajjadiyun, ya, para pengikut Abu Gubar dan Abu Perjuangan Makmullah Gurat dan para pengikutnya di negeri ini dan Syekhaya di dunia yang Perjuangan Makmullah yang memecah dalam Salafiyah di seluruh dunia. Dan itu diulang oleh Syekh Samataya, diulang oleh Syekh Imam Bukhari. Lihat, dia cantik itu Salafiyah ini bukan hanya di Damat saja, bukan di negeri Yaman saja, di dunia. Yang salafin para jemaah rahmatullah di dunia yang ujung dunia cuma bisa dihitung dengan jari, pecah dunia dengan pemikiran kanda dia. Mikir takfiria to'an kelam pada para ulama tersebut. Tuhan. Nah, gimana mereka dalam Allah Azza Jal? Dia beri patuhannya oleh mereka dalam mengatakan, lihat Syahrabi rujuk. Syahrabi rujuk. Bagaimana? Syekh Muhammad mengatakan tadi itu kepada saya para jemaah rahmatullah di rumah di masjid beliau itu, ya, hari Ahad itu para jemaah rahmatullah, ya, itu di tanggal 17 ya Zulhijjah, 17 Zulhijjah. Pak. 17 Zulhijjah diulang kembali oleh beliau itu. Hari Ahad, ya, dengan Syekh Muhammad, dengan sahabat salafiyin dari Yaman. Dari Selain Universiti, dan kita sebagai narasang bermasa itu. Dari Ahad, habis sholat maghrib yang isa. Diulang oleh beliau, para jemaah rahmatullah. Penjelasan beliau dalam rekaman riak tersebut di tanggal 17 Zulhijjah. Beliau mencabut. Bagaimana? Kapan Syekh Rabi mencabut fatwa yang mengatakan Syekh Yahya Haddadi atau Asyad? Kapan dicabut oleh dia? Datang para cicunguk-cicunguk dan perusak dalam Salafiyah ini. Wasadaqa Syekhuna mengatakan dan betul Syekh Muhammad mengatakan haulai afsadu dawah Salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang merusak dalam Salafiyah ini sebenarnya. Bagaimana? Kata cicunguk ini diambil oleh Dapat Syurubi mengatakan dia dari Syurubi, ya, mengakui ya Syekh Yahya adalah Salafi. Syurubi rujuk. Apa ada di dalam fatwa ini saya menunjukkan kepada Yahya? Tidak ada. Tentu lihat di atasnya. Kepada seluruh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di tempat tersebut. Siapa pun yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia awam, punya ilmu dan sebagainya, kalau masalah ilmu dan sebagainya, masuk dalam itu. Dan bahkan para ulama pun terlihat, datang itu murid-murid Syekh Abdul Rahman dari Fuyus untuk membantu dan menolong mereka. Mereka teriakin, ya, murid-murid Syekh Abdul Rahman datang untuk rujuk kepada kita. Allah berjaya rahmatullah lihat. Itu cara mereka lihat. Penipuan yang mereka lakukan. Padahal ingin menolong mereka, membantu mereka dan fisik dan raga sebagainya untuk berjihad jalan Allah Azza Jal, mudah-mudahan jadi suhada, dianggap oleh mereka apa? Ini datang untuk rujuk kembali kepada kita. Syekh Abdul Rahmanullah, dusta ini mereka. Nah, Syekh mengatakan, Panusi ikhwanana fi Damat bis sabat. Kami wasiatkan kepada saudara kami yang ada di Damat untuk sabat ala sunnah, faqul ala sunnah was sabar. Sabar wal isti'anah billah dan minta tolong dengan Allah Azza Jalla fi saddi hadzal baghi. Di dalam memerangi orang-orang yang melampaui batas ini itu rawafid tadi, wal ingwan, ya, dan musuh warawafidi, musuh dan bentuk rafidi tadi, rawafid atau syiara di bawah tadi. Wa ala ikhwani min ahli sunnah, dan diwajibkan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahli sunnah, ayan habu ma'ahum li muwajahati hadza tughyan, hendaklah bangkit untuk menghadapi musuh tersebut. Itu maksudnya rafidhah tadi, wal qadha ala ahlihi, ya, dan kemudian menghancurkan pengikutnya, wa ayyutahirul yaman, dan semoga mereka membersihkan negeri Yaman, wa ghairaha, dan daripada dan selainnya, min rijsi rawafid, daripada najisnya orang rafidhah. Ini istata'u dzalik, kalau seandainya mereka mampu demikian, kata Allah azza wajalla, walayansurannallahu mayansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Walayansurannallahu. Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menolong. Betul-betul Allah tabaraka wa taala akan menolong mayansuruhu. Siapapun yang menolongnya. Memerangi rafidhah pada rahmatullah di negeri Yaman dan selainnya, itu merupakan bentuk pertolongan terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bentuk pertolongan terhadap din Allah azza wa jalla, bentuk pertolongan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruhkan oleh beliau. Itu disuruhkan oleh beliau. Disampaikan ayat oleh Syekhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya qawiyyun aziz, Maha kuat dan maha perkasa pada rahmat Allah. Kemudian waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah jalla wa ala. Ada pertolongan kecuali dari Allah tabaraka wa taala, liyaqta'a tarafan min alladziina kafaru, untuk menghancurkan orang-orang yang kafir, ya, yaqbita aw yaqbitahum fa yanqalibu khaibi khaibi, supaya mereka, ya, kembali atau supaya mereka dihancurkan oleh Allah azza wajalla, sehingga mereka berpaling dalam keadaan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana? Alhamdulillah rahmatullah. Seruan daripada Syekh Rabi ini, ya, adalah kepada seluruh ahlu sunnah, baik di negeri Yaman dan di luar Yaman, baik di Damaskus dan di luar Damaskus. Bukan tertuju kepada saya, ya. Dan bukan menunjukkan bahwasanya adalah beliau rujuk. Tidak. Tidak ada itu. Tetapi dasar mereka yang mau keterbalikan fakta, fatwa ketika Syekh Rabi berbicara tentang Syekh Yahya begini-begini dan sebagainya, itu mereka tampakkan, mereka tutup. Tapi ketika fatwa ada menjelaskan tentang damat pertolongan seperti ini, mereka ambil, mereka fotokopi lebih banyaknya. Ini terkawal beda aku ini pernah rahmat Allah. Ya, terkawal beda. Mereka itu caranya, ya, mengambil apa yang manfaat bagi mereka. Tetapi kalau seandainya itu menantang mereka, mereka tinggalkan. Kemana mereka letakkan fatwa Syarubi yang sekian kali mengatakan haddadi? Kemana mereka letakkan? Hah? Kemana mereka buat? Ya? Wai surah, di mana yang diletakkan? Wajib rahmatullah. Jangan hanya fatwa ketika Syarubi menjelaskan ini menolong, ya, salafiyin atau al-sunnah yang ada di Damas. Oh, ini adalah untuk kita. Bagaimana? Tetapi ketika fatwa mengantam, ya, Syekh Ende dan pengikut-pengikutnya, ah, itu mereka simpan, mereka buang. Tidak. Bagaimana? Ini cara Allah bidak sebenarnya. Gimana mulakan Allah Azza Jalla kata beliau, inna sira'an baina ahli sunnah sirawafid al-basiniyah, sira'an baina al-kufri wal-islam. Jadi, kata beliau, sebetulnya perseteruan yang terjadi di antara ahli sunnah dan rawafid, rawafidah, pencaci-pencaci maki para sahabat Nabi SAW dan mengkabirkan para sahabat dari para pengikut Iran ini, para rahmatullah dan negeri kita juga sudah muncul. Dan ingat sahabat, rahmatullah, lebih kurang 7,000 orang yang di Jawa dikirim untuk belajar ke negeri Kum, Iran, ya, dengan tidak dibiayai, tidak bayar, majana, baik. 7,000 orang free, makan dikasih, dan Muta'ah dikasih. Lu lihat. Bini payah dikasih itu artinya. Tidak bayar. Bagaimana? 7.000, lu lihat. Negeri Kum, lu lihat. Ya, Iran. Pulang nanti siap untuk jadi siap bibi. Siap untuk merusak nama baik sahabat di negeri ini. Jangan lupa Allah itu bukan tahun tanggung para jurang maklum perperangan. Itu kata beliau. Sebenarnya sirah. Perperangan di antara Sunnah dan Rasulullah Batiniyah itu adalah merupakan perperangan di antara kufur dan Islam. Di antara kufur dan Islam. Fa'ala ahli sunnah fi kulli makan. Filiaman mulai. Ya. Maka diwajibkan kepada ahli sunnah yang berada di setiap tempat. Baik dia berada di Yaman. Ya, atau sulit Yaman. Apa dia? Ya, ayyahibu li nusrati ikhwanihim. Hendaklah dia betul-betul mengorbankan diri dan bangkit untuk menolong saudara-saudara mereka binaf dengan jiwa wal mal dengan harta. Wa nasallallaha wa nasallallaha ayyaqta azabil rawafid al-batiniyah. Dan kita minta kepada Allah azza wajalla semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya, menghancurkan dan rawafid al-batiniyah yaitu ya orang-orang rafidhah dan para pengikutnya dan ajarannya yang batinnya wa kullu a'da'il Islam dan siap musuh-musuh Islam di kulli makan di setiap tempat. Inna rabbi la sami'u du'a, sungguhnya Rabb saya mendengar doa ini. Ditulis oleh Syekh Rabi ya Rabi Ibnu Ahadi Umar Al-Madkhali tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1432. Itu dari beliau. 4 Dzulhijjah tahun 1432. Pas ketika hari-hari kita berkunjung kepada beliau pada rahmatullah. Betul jemaah. Dan juga ada fatwa daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi. Ini juga seruan beliau, kembali saya luruskan kepada para bantu sekalian, seruan beliau untuk menolong ikhwanuna salafiyin al-sunnah jemaah yang ada di Damat dan sekitar Damat dan menyelamatkan markas tersebut daripada gangguan dan lorong daripada rafidhah. Itu sebenarnya inti fatwa mereka demikian. Ya, pokok dan tujuan fatwa mereka demikian sebenarnya. Seruan baik kepada Rasul Muhammad. Umar juga disini menjelaskan demikian. Syekh Abdul Bukhari juga demikian. Syekh Abdul Rahman Ma'in, ya. Syekh Abdul Rahman Ma'in. Yang merupakan musuh berat daripada Syekh Yahya. Tapi beliau para ibu rahmatullah juga menyerukan. Dan bahkan beliau kuri muridnya. Kiri muridnya itu benar itu. Bagaimana? Tapi saya sayangkan orang-orang yang fanatik. Orang taklid lebih buta kepada Syekh Yahya. Menganggap terjadinya itu adalah karena para pengikut Abdul Rahman Ma'in. Sebelum para ibu rahmatullah. Itu via telepon langsung. Dikatakan oleh dia demikian. Jadi kita lapor kepada Masrobi. Ya, sehari atau dua hari setelah itu kita Masrobi dan diterangkan oleh si Fathi kepada Masrobi perkara itu. Bagaimana? Jemaah mulai kenal Allah Azza Jal. Ya, ini fatwa kalau kita bacakan panjang kalau nyuruh rahmatullah. Nah, semua pak ini lembar. Kemudian saya berapa main ini cuma selembar. Dan insyaAllah lebih baik kita bacakan. Syekh Muhammad kesimpulan itu tadi. Syekh Muhammad juga mengatakan tetap menolong. Beliau katakan, ya, membantah Yahya itu bagian. Artinya satu bagian. Membantah Yahya tetap bantah. Ya, meluruskan tetap luruskan. Menolong Damak, itu lain lagi. Jangan campur. Lalu kembali dapat wajah ini. Dan juga dapat kita pada masa itu berjangka oleh beliau. Ya, kata beliau, membantah Yahya, dibantah, diluruskan dia. Ya, salah, disalahkan. Tetapi menolong ikhwan kita di Damat juga termasuk adalah menolong ikhwan kita. Selagi yang ada lain situ, selagi yang ada sunnah jemaah. Bukan tertuju pada Yahya saja. Pak jemaah, jangan kita memutarbalikkan fakta, jangan kita mengambil fatwa, kita cocokkan dengan hawa nafsu kita jangan. Dan Syekh Abdul Rahman Ma'idah, ini kata beliau nasihatu fadilati Syekh Abdul Rahman bin Umar bin Ma'i al-Adami al-Muta'alika bihaisari Damat. Fatwa beliau ini berhubungan juga tentang masalah pengepungan di Damat. Ya, nasihatu fadilah dan seterusnya. Bismillah. Ya dafa'anhum di biladi Damat annallaha waffaqahum. Ya, la namsa ikhwana ikhwani fillah annad'u wa li ikhwanina wa yufarrija anhum. Kata beliau, semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengantisipasi daripada mereka tersebut dan menyelamatkan mereka di negeri Damat. Semoga Allah memberikan taufik dan kita tidak melupakan saudara kita, ya, karena Allah, untuk mendoakan mereka dan semoga Allah melapangkan dan menyelesaikan urusan mereka. Fa inna hunaka unasan salihin, karena di sana ada manusia-manusia yang saleh minar rijal wan nisa, ya, dari kalangan kaum laki dan wanita, min ahli sunnah, dari kalangan sunnah, wahum fi kurbatin wa ghumma, mereka berada dalam kesulitan dan kesengsaraan, ya, dan kesedihan, dan mereka berhajat untuk ditolong oleh saudara mereka kaum muslimin yang lainnya, ya, laulam yakun illa bidu'a, walaupun seandainya kita cukup mendoakan mereka, ya, tak mampu kita kesana sebagainya, dan juga kita tidak merupakan lana rufal anid du'a li ikhwanina, dan tidak kita lalaikan doa untuk saudara kita, ya, di zahri ghaib, ya, artinya terdoakan yang tidak nampak tersebut, doa semoga mereka dibantu oleh Allah azza wajalla. Ya, hum wa ayyam sura ikhwanana wa yatuba alaina wa alaihim wa yulahim aljami' wa rasudah wa nasallallah wa yudda kaida aduin wa yusabbita aljami' ala alhaqi hatta yaqahu barakallahu fikum. Ya, seterusnya ini fatwa dari Syekh Abdullah Mar'in. Ya, mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara kita, semoga Allah menerima taubat kita dan sebagainya, dan kepada mereka supaya semoga Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mengumpulkan mereka dalam satu keadaan, dari tuntut dalam satu keadaan, dan kita minta kepada Allah azza wajalla supaya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mengembalikan dan menolak, ya, tipu daya daripada musuh tersebut, dan semoga Allah mengokohkan keseluruhannya di atas kebenaran sampai bertemu dengan Allah azza wajalla. Ini fatwa daripada Syekh Abdul Rahman Ma'in, jemaah, dan juga fatwa dari Syekh Abdul Bakhari ini ada di kurang 3 lembar. Tiga lembar. Sekarang Rajul Rahmatullah, ini fatwa juga sebagaimana Ustaz Yadu Falandu Sali, adalah berkisar tentang anjuran atau imbauan daripada Masyaikh Salafiyin yang di depannya adalah Syekh Robi untuk membantu dan menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Damaj. Ya, daripada rorongan Rawafid. Keseluruhan itu dia. Tentang perkara itu. Nah, sekarang Bapak Rahmatullah, kita jelaskan tentang Bantar Syekh Muhammad yang terakhir ini, yaitu di tanggal 23 Dzulqa'dah tadi. Ini saya transkrip di para kaset, di para rekaman, ada di HP saya. Saya mau ambil nanti via Bluetooth, saya kasih. Bagaimana? Beliau Bapak Rahmatullah, di dalam ceramah beliau tadi lebih kurang hampir 1.5 jam. Ya, ceramah 1 jam, tanya jawab hampir 1.5 jam juga. Ya, ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir itu banyak rahmatullah, sekian banyak pertanyaan tanya kepada beliau, adalah tentang orang yang menanyakan ketika beliau menjelaskan dalam muhadharah ceramahnya, adalah penjelasan menurut Syekh Bin Baz, Murid Syalbani, Syabul Faibin, Syabimba, Syalbani, Syabul Faibin. Selalu beliau katakan demikian. Artinya, Syabimba, Syalbani, Syabul Faibin, Syabimba, Syalbani, Syabul Faibin. Jadi sini. Nah, ketika beliau mengatakan demikian, datang pertanyaan kepada beliau. Pertanyaan itu adalah mengatakan, ya Syekh, kenapa kamu di dalam ceramahnya, dalam muhadharah tadi itu, selalu mengatakan Syekh Bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Syekh Bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Terus, kok tidak dikatakan Syekh Muqbil? Ah. Bagaimana? Kok tidak kamu mengatakan Syekh Muqbil? Orang bertanya ini, tanya tulis. Baca oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, di doa beliau, ya, kata beliau, hendaklah kepada penanya ini husnudzon kepada kita. Pertama, Rajul Rahmatullah, apakah saya ketika mengatakan Syekh Bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, itu perkataan saya atau perkataan beliau, dan saya gantunglah perkataan ini kepada beliau. Apakah pada saat itu dipahami bahwa saya tidak mengelompokkan Syekh Muqbil kepada Ahlus Sunnah? Bagaimana? So, ada yang memahami demikian. Ada yang memahami demikian. Ya. Apakah saya tidak mengelompokkan Syekh Muqbil sebagai ahlu sunnah? Sejumlah. Ya. Oleh karena itu ada beliau di sini. Ya. Kalau Syekhuna mengatakan, wa aqulu bihadzal munasabah. Dan saya katakan pada kesempatan ini. La yasukku salafi wa sunni barakab. Bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya mazhab ahli sunnah wal jamaah wa nasarahu fi bilad al-Yaman ala yadi hadha rajul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, tidak akan ragu seorang yang salafi, seorang yang sunni, tidak akan ragu dia bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab ahlu sunnah dan menyebarkannya di negeri Yaman berdasarkan hasil dari para tangan lelaki ini. Maksudnya Syekh Muqbil. Maksudnya Syekh Muqbil. Saya ulangi, kata beliau, tidak ada yang ragu seorang salafi dan sunni, tidak ragu dia bahwasanya Allah Jalla wa'ala tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab ahlu sunnah wal jamaah dan menyebarkannya di negeri Yaman. Itu berdasarkan kerja daripada Syekh Muqbil itu sendiri. Dan beliau mengatakan, wa'anu bi'amalihi laisa sahsan wahidan. Beliau di dalam amalannya bukan hanya pekerjaan beliau sendiri saja, tidak. Bukan beliau sendiri saja, tidak. Tapi mu'assasat, kata beliau. Tetapi ada mu'assasat. Ada muasasa-muasasa yang lainnya. Bagaimana? Farahimahullah ta'ala. Ya. Semoga Allah merahmati beliau. Wa ma dhaka illa bisababil ikhlas. Dan itu tidak terjadi, kata beliau, kecuali dikarenakan beliau ikhlas di dalam berdakwahnya. So, beliau disini menyebabkan rahmatullah. Ada sampai ke telinga beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan Syekh Muqbil Juhaiman. Ini kita beliau. Bagaimana? Ada sampai ke telinga Syekhuna Syekh Muhammad. Sampai ke telinga beliau yang mengatakan bahwasanya dari damat corong suara tersebut sampai ke telinga beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Muqbil Juhaiman. Juhaiman para jemaah rahimakumullah adalah pengikut Khawarij. Yang bagi kita yang tua-tua mungkin ingat di tahun 80-an ada pemberontakan di Ka'bah. Ingat enggak? 80-an ada pemberontakan di Ka'bah pada masa itu. Membawa senjata mereka di dalam peti mayat. Mereka bawa peti mayat banyak ke masjid para jemaah rahimakumullah, orang menyangka itu mayat. Rupanya senjata. Terjadi penumpahan darah di kota Mekah pada masa itu. Dan alhamdulillah kerjaan Saudi diselesaikan oleh mereka dengan cepat. Itu 80-an. Dan masa itu Syekh Muqbil ada di Madinah. Belajar sebagai Ibu Siti. Dan beliau menjester sebagai Ibu Siti pada rahmat Allah. Syekh Muqbil itu adalah menjester Islamic University. Tempat kita belajar itu. Juhaiman itu adalah Khawari. Pemerintah yang mengatakan pada masa itu mereka adalah Imam Mahdi Al-Qahtani. Al-Mahdi Al-Qahtani. Itu Khawari. Takhirin. Khawari. Sama dengan bakar maksir yang ada di Indonesia ini. Nah, dituduh oleh mereka mengatakan Syekh Muhammad mengatakan Syekh Muqbil Juhaiman itu. Na'udzubillah para jemaah rahimakumullah. Tidak pernah Syekh Muhammad mengatakan demikian itu. Bagaimana? Kata Syekh Muhammad di sini, ya, terlanjutkan para jemaah rahimakumullah. Kata beliau, tidak ada dawah Syekh Muqbil itu kecuali karena ya, ikhlas tadi. Fataqirru aina. Akhir kata. Semoga mata orang yang menulis pertanyaan ini tenang. Wasuah sunubon di akhi, hendaklah engkau wahai yang menanya usnubon dengan saudara kamu. Hadas syekh. Ini satu. Pertama. Wasuul akhir dan yang lainnya. Madama kodaja'a. Hadas soal kata beliau. Selagi pertanyaan ini datang. Wasuul bisayu becer. Sesuatu dengan satu ini disebutkan. Ana balalan ilan. Kata beliau telah sampai kepada saya di hari ini. Ya. Fisabakah, yaitu di dalam website internet. datang kepada beliau bahwasanya anna Muhammad bin Hadi yaqulu muqbil Juhaiman. Datang kepada beliau bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Muqbil Juhaiman. Semoga Allah tabaraka wa taala menghancurkan ya mulut-mulut orang-orang yang pendusta. Ya, dan orang-orang yang dusta pada rahmatullah, semoga Allah menghancurkan dusta dan mulut orang pendusta tersebut. Kata beliau, wallahi law aradtu an aqula hadha. Demi Allah, kata beliau, kalau saya ingin mengatakan perkataan ini, saya akan katakan ketika beliau masih hidup. Bagaimana? Mana dijawabnya, kata beliau? Saya bukan apa kecut. Saya Muhammad, Pak Jurahmatullah, alhamdulillah. Saya muridnya sebab dan saya hidup dengan beliau lama. Saya tahu betul beliau. Beliau jari. Berani. Ya, dan keberanian beliau diakui oleh para masyayikh itu. Beliau kan undang-undang sebab rahmatullah. Ya. Bukan tipe beliau pengecut mengatakan kebenaran di belakang orang. Enggak. Kebenaran di depan orang datang orang itu. Mana berjabat kata beliau? Saya bukan pengecut. Bagaimana? Ya. Aku dulu. Saya katakan kata-kata dua iman ini sekarang. Wakil amat. Beliau sudah meninggal. Masa ditunggu dulu saya. Semua beliau meninggal. Boleh dikatakan kata-kata dua iman. Padahal ketika beliau hidup. Masih hidup beliau. Karena pada waktu itu. Masih tahu beliau. Dan masih ingat. Dan ada rekam saya di komputer saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika 4 tahun yang lalu, umroh 4 kali yang lalu sama Abu Razik dan bersama dengan Ustaz Abu Salam di Ambon, dan pada masa itu dihadir oleh Syekh Abu Abbas Adil Mansur dan ada Zahrani pada masa itu di hotel beliau di Mekah. Setelah saya bertemu beliau di Mekah, di Ka'bah di Bani Azab, tempat kebocoran air itu, lantai pertama pada Rahmatullah Sa'udan pegang masa berangkat hotelnya, beliau mengatakan pada masa itu, kalau saya ingin membantah Yaman, kata beliau, kalau saya ingin membantah Yaman, wallahi dahulu saya bisa bantah Yaman. Dari dulu saya bisa bantah Yaman, kata dia. Tetapi tidak ada. Itu ada orang tua kita. Tunjuk rumah semua usia rumbi. Bagaimana? Tadi saya bisa bantah. Jadi beliau bukan tipe kayak kita, para yang rahmatullah. Cucunguk-cucunguk dakwah yang merusak dakwah ini. Baru belajar sebulan, dua bulan, para yang rahmatullah. Atau setahun di Damat. Pulang sudah jadi pendekar. Ya kuping ho ini banyak alhamdulillah. Kalau pula asrama-asraman kuping ho ini. Jago ini. Nah, sudah tendang seluruh orang dia. Enggak ada yang salah di Indonesia jadi dia ini. Alhamdulillah ada di pegut turabin, gurabin dan gubarin pada alhamdulillah. Pegut ini. Seluruh yang mereka salah dia, lain enggak. Allah perasaan Allah. Dajalun mereka. Pendusta. Ya, kalau bantah-bantah ini, apa yang rahmatullah bantah para masyayikh bantah dengan ilmiah. Sebelum ini mengatakan saya kalau dibantah dengan cara ilmiah, bukan dengan sok wasatam, bukan dengan cara dan makian, wallah saya bantah mereka. Tapi karena bantahan mereka penuh dengan cacian makian, apa saja bantah? Habis umurnya. Bagaimana? Ya, semua mak dari pada rahmatullah. Beliau mengatakan anak itu jawaban. Saya bukan jawaban. Saya ujuk ke beliau. Ya, lalu kata beliau pada rahmatullah, kepada mak, mak aku lu, ya. Ma'akulu illa ya ya kata beliau ma'akulu illa ya fi hayati wa basar. Saya tidak akan mengatakan kecuali dalam kehidupannya. Dia manusia. Semua pun manusia, bukan malaikat dia. Dia manusia. La yusibani syai'un, dan dia tidak akan bisa memberikan musibah kepada saya sedikit pun. Kenapa sekarang sudah bantah? Dulu enggak bisa bantahnya, kata beliau. Bagaimana? Fakaifa li al'an? Ya, bagaimana saya mengatakan pakai wali ba'da wafati aqulu hadzal kalam hadzal awal. Kata beliau, bagaimana saya mungkin mengatakannya setelah beliau wafat baru saya katakan kata-kata itu. Ketika beliau hidup dan saya katakan. Apa itu kata beliau? Tidak ada demikian. Alhamdulillah. Ya. Dan juga kata beliau selanjutnya pada kita. Ya. Ana a'rifu hadzal kalam, kata beliau. Saya tahu sumber daripada perkataan yang mengatakan menuduhkan kepada beliau adalah beliau mengatakan Syekh Muqbil Juhaiman ini perkataan ini min aina ja, dari mana datangnya, min markaz Dammat, ini datang daripada negeri Dammat, Itu saya ayat terang itu. Wa qalu li, mereka mengatakan kepada saya, walakinni wallahi lam ara, agar tapi saya tidak melihatnya, annahu kutiba alaihi rududun katsira, bahwasanya telah ditulis kepada saya bantahan-bantahan yang sangat banyak. Anda lihat di Al-Ulum, bantahan kepada Syaikh Muhammad Sattam wa Taqlisinya. Kalau mereka berani datang Madinah, datang Syaikh Muhammad, jangan menanggung. Terima. Kalau mereka berani datang ke Madinah, datang Syaikh Muhammad di rumahnya, di masjidnya, datang. Kalau ini tanggung tidak, ayo kuat jauh-jauh berjumpa rahmat Allah. Ya, itu pelecut teman itu. Nah, gimana buat kena Allah Azawajal? Bantah banyak itu kita tidak penting bagi saya, kata beliau. Dan ini hadis yang unakar. Wa syai'u salih adalah anna siwa, ya, anta'arifu, kalian mengetahui, wa la'annakum maqada sami'atum anni, dan semoga kalian telah mendengarkan dari saya, wallahi alladhi la ilaha ghairu, dan demi Allah yang tidak ada ilah selain daripada-Nya, wa la rabba siwa, dan tidak ada rab selain daripada Allah azza wajal, wa ana Muhammad bin Hadi, dan saya Muhammad bin Hadi, qad araftumuh, dan kamu telah kalian telah mengetahui saya min sini, kalian telah mengetahui saya dari waktu yang sangat lama. Bagaimana? Walladzi la yazalu tariyan fi 'udhi, yang masih sekarang masih tariyan, masih muda pada rahmatullah, masih basah tiang, artinya merupakan masih muda, belum masih muda pada rahmatullah, semua masih muda deh, ya, berusia umur 50. Habis itu, dan kemudian wasaban fi sinnihi, dan masih muda dalam umurnya. Ya, arafa qariban, mengetahui sudah waktu dekat. Ma uhibbu talawun. Syekh Muhammad mengatakan saya tidak menyenangi talawun. Warna-warni itu enggak suka beliau. Mencelai-mencelai itu bilang enggak beliau berkah rahmat Allah. Abu-abu itu enggak suka beliau. Beliau iya, iya, enggak. Itu ciri Syekh Muhammad. Iya, iya, enggak. Enggak senang beliau. Oh, di sini muka begini, sini tampil begini, sini tampil begini, sini tampil begini, enggak. Muka seribu berbahagia rahmat Allah. Muka kaki seribu, muka seribu. Ya. Dan saya bukan senang orang yang berwarna-warni dan ragawat. Orang yang kayak ular berbahagia rahmat Allah. Hah? Artinya mirip sekarang di sini. Kayak belut. Su'iltu. Dan saya ditanya tentang kata beliau. Su'iltu anna Yahya al-Hajuri. Saya ditanya tentang Yahya al-Hajuri. Fakultu fihi makultu. Saya katakan apa yang sudah saya katakan. Fataraddadatil kalam, dan mulailah pembicaraan diulang dari mana. Wasya' wadha', menyebar dan tersebar perkataan beliau. Fasara masar, dan terjadilah apa yang terjadi. Fakana kullu kullayawmin, maka adalah setiap hari, kata beliau, datang ke rumah beliau, ke masjid beliau, majmu'ah, sekelompok para sahabat atau afrad atau pribadi-pribadi, menanyakan hal kulta, hal kulta, hal kulta. Ya Syekh, apakah kamu mengatakan saya begini, saya begini, saya begitu? Artinya, kata beliau, kultu, nah. Kata beliau, kultu, nah. Saya katakan, sajid. Kalian rekam, kata beliau. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lastu bi khaif. Saya bukan penakut, kata beliau. Beliau kalau katakan, katakan subhanahu Allah. Ada kisah. Ini kalau kalian tidak percaya, tanya Ustaz Usama. Di masa kita, para jemaah rahmatullah, itu perseteruan di antara Hizbiyyin, Qutbiyyin, Sururiyyin, dan Salafi itu sangat jelas. Dan para masa itu, masa kita juga, wah ya, jelas. Bagaimana? Ada di Madinah pada masa itu sudah meninggal beliau, dari pada Mesir asalnya, Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah, Atiyah Salim, percaya baik sini. Nama mantuk. Atiyah Salim itu bagi rahmatullah punya majlis. Kalau kalian masuk kota ke masjid Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada payung di tengah kan? Ada payung di tengah. Ada kursi di tengah payung itu, ke depan sedikit, itu kursi yang dipakai oleh Syekh Atiyah Salim dulu mengajarkan bulughul maram. Mengajarkan bulughul maram. Ini soal Idan Daud. Syekh Atiyah Salim ini bagi rahmatullah Misri, tapi akidahnya Asy'ariyah, Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Hizbi dia. Bagaimana? Dia termasuk murid daripada Syekh Muhammad Amin Al-Sengkiti. Dia berguru dengan ulama salaf, tapi akhirnya salaf tidak ambil oleh dia. Dia tinggal Saudi, ngajar sudah dia. Bagaimana? Ngajar sudah yang sedikit dulu. Dia tidak asa ilang, tidak berubah. Pada masa itu, Syekh Muhammad Pradim Rahmatullah, ini sering saya ulang, Syekh Muhammad bin Hadi, saya belajar Pradim Rahmatullah di Sulawesi tahun 92, tapi 96. Syekh Muhammad, Syekhullah tersebut, di tahun 90-an, itu namanya sudah mencuat. Sudah tahu Syekh bin Bas, dan dia muncul bin Bas. Syamat Ayah Najmi, Sensit Madakhali, Imam-Imam Salaf di negeri Jizan, Riyad, Madinah, dan sebagainya. Aimatul Huda, sudah mengetahui beliau sebagai seorang pemuda ya, yang pintar dan sangat pakar dalam ilmu hadis sebagainya, dan memang piawai dalam masalah dakwah yang pernah rahmat Allah. Kebarannya ini demikian juga. Diakui. Dan banyak pujian dari para ulama salaf dan punya referensi kita dalam perkara itu. Itu di tahun 90-an pernah rahmat Allah. Syaya di Yaman. Allah pernah rahmat Allah tahu itu apa kerjanya. 90-an itu pernah rahmat Allah. Itu yang mencuat di Yaman pada masa itu nama Syekh Mukbin. Tidak ada nama lain. Illa kecuali Syekh Muhammad Al-Wasabi dan sebagainya. Atau berapa orang masih. Tapi saya ya, tidak ada dengar pada masa itu. Ada dengar masalah kapan? Setelah ditunjuk oleh Syekh Mukbin sebagai gantinya. Itu namanya mencuat. Tapi Syekh Muhammad sudah tahunan puluhnya. Bagaimana? Nah, Aqiyah Salim ini sering melecehkan Syekh Muhammad dengan munamak, dengan mudanya. Sering kalau dia duduk dengan sahabat di majelisnya, di rumahnya kalau ziarah sahabat. Sering dia sentil kata-kata, ada seorang pemuda yang kecil umurnya berkata begini. Itu dimaksud Syekh Muhammad itu. Itu sampai kepada Syekh Muhammad. Sampai kepada Syekh Muhammad. Itu bertahan, tahan pada Syekh Muhammad Allah. Wah subhanallah. Allah mentakdirkan yang lain. Di Madinah pada masa itu, gubernur ya mengumpulkan para ulama di kota Madinah di rumah beliau. Artinya di sini di kantor di rumahnya. Rumah gubernur itu, menurut kota Madinah. Dikumpulkan. Yang hadir pada masa itu Syekh Ambar, Syekh Rubi, Aqiyah Salim hadir. Ya, para masyayikh salaf ini hadir kota Madinah. Hadir pada masa itu. Banyak masyayikh hadir pada masa itu. Dan gubernur kota Madinah pada masa itu, pada rahmatullah, memberikan kesempatan kepada Syekh Muhammad untuk berbicara tentang silsilah perjalanan riwayat hidup dakwah salafiyah. Mulai dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in sampai Imam Ahmad, dan sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sampai kepada Syekh Muhammad Wahab sampai di hari ini. Itu bicara beliau. Itu Aqiyah Salim rahimahullah, Aqiyah Salim bi rahmatullah taala. Duduk di kursi pakai kutro merah, kutro merah itu. Duduk di kursi pada rahmatullah. Beliau terangkan tentang silsilah dakwah salafiyah itu, dakwah sunnah jamaah sebagainya. Dibabat habis-habisan oleh beliau tentang pemikiran asyairah dan rusaknya pemikiran-pemikiran asyairah dan rusaknya bikin orang yang membenci dakwah salafiyah, yang membenci Saudi dan sebagainya. Itu Aqiyah Salim bi rahmatullah. Itu kutrohnya itu turun naik di sini. Keringat dingin. Tak bunyi sedikit pun. Sedikit pun tak bunyi dia. Saya tidak nyebut namanya, tapi saya bilang ada seorang saya yang begini. Itu dia maksudnya. Tidak sebut lagi dia. Nah, saya paham. Selesai majlis itu, sorenya kita ke rumah Syumama sama Usama. Itu kita juga pada waktu masa itu. Turun naik itu serbang itu kan. Tak bisa lengket lama sini kan. Dari turun naik itu banyak orang itu. Itu akibatnya. Saya jari banyak orang. Saya tahu si Muhammad sangat berani dia. Tidak ada. Tidak perlu dia mengatakan yang demikian itu ketika orang ditunggu orang meninggal baru katakan. Ketika hidup tidak. Tidak. Itu kata beliau sini. Banyak orang. Paham itu? Dan beliau katakan kata beliau. Ya. Wallahi laku di khaib. Saya bukan penakut. Walakin uridu an ubzir hadil qa'idah. Ya, akan tetapi saya ingin menekankan dan menjelaskan kaidah ini bahwasanya saya ingin mendengar langsung apa yang dikatakan oleh mereka tersebut. Lalu kata beliau, ya, kalau juga aja depannya, fil ijazah, pada musim libur, ya, nah, datang orang bertanya lagi, ya, ana qultu, saya mengatakan, kata beliau, ana qultu, Yahya al-Hajuri inna rajul safih. Yahya al-Hajuri, dia adalah seorang lelaki yang safih, kata beliau. Kata beliau, wa ma 'indahu illa as-sabah. Tidak ada di sisinya kecuali sabah. Tidak ada di sisinya kecuali kedunguan. Subhanallah, Allah. Kedunguan yang ada pada dirinya gitu ya. Wa saq, celaan, wa syatam, dan makian. Wa madza? Dan kenapa yurabu ila damat? Kenapa harus pergi ke damat? Bagaimana? Istafadu fihi ya al-an min Yahya illa ya tidaklah berangkat ke damat, tidaklah berangkat ke damat mengambil faedah di damat sekarang kecuali tidak lain tidak bukan daripada Yahya adalah sabah. Kecuali ya kedunguan, sab, celaan, wasatam, makian. Anakutuhu kata beliau. Saya katakan itu. Wa qultuha wa misla falih. Saya katakan dia adalah seperti Falih al-Harabi. Falih al-Harabi. Atau Asad. Atau lebih parah daripada dia. Dalam lafaz lain dikatakan oleh beliau dengan lafaz au. Au itu artinya bal. Bahkan lebih parah kata beliau. Ya, bal di situ dengan makna au. Dan ini kata beliau. Ya. Fasahid kultu hadil ibarat al-arba'ah. Tapi itu beliau saya sebutkan perkara-perkara yang empat ini dan dalilnya dari saya wala subi khaifin min dzalik. Dan saya tidak takut kepada beliau. Fa ja'a ba'da dzalikal kalam alladhi ja'a wa la yadhiruni. Dan datang lagi setelah itu bantahan yang datang kepada saya tapi tidak mengharapkan saya. Fa yaqul masa maka berkatalah orang yang ingin berkata Yahya dan selainnya ya wa safah ya dan safah dan saya tidak mungkin untuk kata beliau lana la yumkin ana ujari. Saya tidak mungkin untuk berbuat sabah. Tidak akan mungkin saya buat dungu juga kepada beliau para jemaah rahimakumullah. Sebab kepada beliau di sini ya ana yakfi an asifahu bihi. Cukup bagi saya untuk mensifatkan dia adalah sabah. Wa sautuhu masmu' dan suaranya didengar. Ulama sunnah dan para ulama sunnah di markas damat para jemaah rahimakumullah dicela, dicaci maki. Ya. Dan ini antum lihat jelas kasidah-kasidah ya siir-siir celaan kepada Syekh Robi dan para masyayikh salafiyin di damat di markas itu dipuji oleh Syekh Yahya ini dipuji oleh Syekh Yahya celaan kepada para ulama kasidah-kasidah itu celaan kepada Syekh Robi dipuji oleh Rahmatullah ya dan seterusnya kata beliau mereka mengatakan apa mereka katakan dan seterusnya juga Yahya al-Hajuri ila akhiri ya. Kemudian kata beliau, hal da'watul mukmin di Yaman Yahya al-Hajuri. Beliau ada berkata, beliau tanya anak bahasa itu. Ini ada rekaman. Kalau mau rekaman nanti saya kasih rekamannya. Kalau nanti Abu Gubar suruhnya para jemaah makmullah yang rekaman sini, rekaman kasih pada mereka nanti. Ya, kata semua amat para jemaah makmullah, hal da'watul mukmin di Yaman Yahya al-Hajuri. Apakah da'watul mukmin di Yaman itu adalah Yahya al-Hajuri saja? Sebenarnya beliau. Ya. Aina hum? Mana yang lain? Bagaimana? Kata beliau, hadza dzulm. Ini adalah merupakan kezaliman. Fian baqiyatul al-aq, beberapa kedua'at. Mana da'i-da'i yang lainnya mana? Mana da'i-da'i yang lain? Apakah dia mantunya si Mukbil saja? Mana da'i-da'i yang lain sama Ma'limah, Abdullah Zubra'i? Ya, dan para masyayikh yang lainnya mana? Kata semua mak demikian. Ya. Kemudian, fi'an, mana bakiya itu tullah bin Syekh Mukbil? Mana sisa para pelajar Syekh Mukbil, para muridnya? Mana mereka? Hadza huwa ya'ni. Ini kata beliau, adalah merupakan al-an isa'atul haqiqah. Ya. Ini adalah merupakan isa'at, kejelekan sebenarnya. Ya. Ma'inda Mukbil illa Yahya al-Hajuri. Apakah tidak ada di si Mukbil kecuali Yahya saja? Apa tidak ada si Mukbil? Tidak ada si Mukbil kecuali si Yahya saja. Dia katakan, Subhanallah, Subhanallah al-Azim, kata beliau. Ya, Masuci Allah, Masuci Allah, Tabaraka wa ta'ala. Fantaqalu para jemaah rahmatullah, fayaqulun. Ya, mulai mereka pindah lagi pada yang lain apa dia? Syekh Muhammad, ya, mencela si Mukbil. Salim, tu. Sebab apa? Targetnya, kalau si Muhammad dikatakan mencela si Mukbil, berarti si Yahya diikutkan saja. Mengikut dia. Entah kapan-kapan si Muhammad mencela si Mukbil, para jarak makmullah tidak mencela si Mukbil oleh dia. Tidak pernah para jarak makmullah. semua makam jalan semua pihak benar. Tidak ada. Masyaikh salafiyin para jemaah rahimakumullah. Ya, tahu tentang kifrah si mukbil ketika hidupnya, sangat tahu. Dan si libas rahimahullah ta'ala sangat tahu para jemaah rahimakumullah ketika masih hidupnya. Tapi tidak ada para ulama menjelani. Apalagi setelah beliau meninggal. Mereka telah mukbil semua makam menjelani. Nah, gimana yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak lain dilakukan adalah ingin mengangkat ya kehinaan dan kerendahan Yahya itu di atas si Muhammad bin Hadi. Kenapa? Ya, kalau si Muhammad sudah mencela si Mukbil, berarti ya si Yahya ikut. Kata beliau kesini pada kita, lasta mukbilan, engkau bukan mukbil ya Yahya. Lasta mukbilan walaisa ya lasta mukbilan walaisa Ali Hasan Al-Albani. Gitu. Engkau bukan mukbil dan Ali Hasan bukan Al-Albani. Syekh Al-Albani dan mereka sebenarnya merupakan a'immatus salihah. Mereka adalah merupakan imam-imam yang tegar dan kokoh dengan keilmuan mereka. Tidak goyang para jemaah makmullah. Sekarang kita lihat para jemaah makmullah, para murid masaya-masaya yang kibar tersebut para jemaah makmullah, na'udzubillah, hancur para jemaah makmullah. Untuk lihat travel travel yasar atau travel yamin para jemaah makmullah, imma fitnah dalam bentuk haddadiyin ekstrim ya, ekstrim saklak memahami Islam sangat ekstrim dan ya sangat ekstrim untuk haddadiyin ulu imma bentuk yang bermudah-mudah ini yang sebenarnya boleh-boleh aja ini saya lihat senang kawannya murid Al-Bani para jemaah makmullah sekarang na'udzubillah hancur-hancuran. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita dari ini. Oleh karena itu beliau katakan, lasa mukbilan, walaisa Ali Hasan Al-Albani. Engkau bukan mukbil, dan Ali Hasan juga bukan Al-Albani. Bagaimana? Para mereka-mereka tersebut, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, mereka adalah imam-imam yang kokoh dan tegar dalam manhaj ini. Ya? Kemudian kata beliau para imam Allah, ya? Falya'lam ha'ula, ketahui oleh mereka, anna, ya, misal hadza la yaruj. Seluruhnya seperti ini tidak pantas untuk disampaikan kepada orang makmum Allah. Wa man arafa Muhammad, barang siapa yang mengetahui Muhammad bin Hadi, ya'rifu insyaallah, barang siapa yang mengetahui si Muhammad bin Hadi, dia akan mengetahui tentang sidqahu, kejujurannya. Wa ana la akhfa illallah jalla wa ala, saya tidak takut kecuali Allah azza wa jalla. Hadza bab. Ini bagian. Al-bab tsani dan kelompok yang kedua kita boleh fimal majmu'ah. Ya, ada lagi sekelompok yang menulis di internet tersebut dan mereka adalah merupakan kadzabi. Ya, mereka adalah merupakan pendusta-pendusta para jemaah rahmatullah yang di mana markas damat menjadikan mereka sebagai jahlan murakkaban wa kadzabi. Ya, pendusta-pendusta yang murakkab, jahil yang murakkab. Jahil murakkab para jemaah rahmatullah. Bodoh kodrat itu artinya dia bodoh. Tapi dia bodoh tentang kebodohannya. Nah, itu maksud jahil murakab itu artinya. Dia bodoh. Al-jahil, dia jahat anda ujahil. Dia bodoh dan bodoh tentang kebodohannya. Jahil murakab, raja rahmat Allah. Ini yang banyak damak sekarang. Ini damak dicetak oleh Yahya dan pengikut-pengikut tersebut, raja rahmat Allah. Ya, budi kadzabin, pendusta. Ada seorang namanya raja rahmat Allah, dikatakan oleh beliau sini adalah As-Siwari, yang saya jelaskan tadi. Seringkas, Siwari dari Pak Jumat Makmullah ya, membantah Syekh Muhammad dari sisi pemilu tadi. Seringkali saya tanggung barang dosa pada waktu juga di 10. Ya, Siwari tadi itu adalah membantah Syekh Muhammad dari sisi fatwanya. Semua menjelaskan kepada kita di sini, walhamdulillah, ya, kitab itu namanya Pak Jumat Makmullah, Ar-Raddu ala Intikhabi Muhammad bin Hadi. Ana. Nama kitab itu bantahan terhadap intikhab. Bahwa Syekh Muhammad membolehkan pemilu. Dianggap Syekh Muhammad adalah orang yang membolehkan pemilu. Padahal Syekh rahimahullah Syekh Muhammad menjelaskan ketika beliau ditanya. Beliau mengatakan, saya ditanya tentang pemilu. Ditanya tentang demokrasi. Saya katakan itu bukan ajaran Islam. Itu bukan daripada Islam. Rahimahullah. Dan walhasil kesimpulan beliau katakan kepada kita di sini adalah haram. Haram, kata beliau, tidak boleh. Dan haram ini dengan sarah, dengan jelas sekali beliau katakan. Wa subhanallah, rupanya yang membantah tadi dinukil oleh dia fatwa Muhammad itu secara harfiah, nukil seluruhnya. Itu kesyukuran beliau. Artinya sini nampak begitu, untuk mandani belum ada lagi. Bagaimana? Si Muhammad jelas mengatakan haram, haram, la tajus, haram, bisara'a. Haram, kata beliau. Akan tetapi, ada para ulama kita yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya, dan yang masih hidup, semoga Allah memberikan taufik dan kekokohan kepada mereka, membolehkan dalam situasi dan kondisi darurat dan ittirar, terpaksa, kata dia. Dalam keadaan betul-betul terpaksa. Bagaimana? Terkata oleh beliau. Di antaranya semua oleh beliau, Syedim Basal Bani. Dan di dalam ceramah juga beliau menjelaskan lebih luas lagi adalah Ahmad Syakir, Abdul Aziz Afifi. Dan berapa orang-orang lama sebab oleh beliau Raja Rahmatullah. Nah, beliau mengatakan haram. Cuma para masyarakat kibar, imam salaf di abad ini dan masih hidup yang sudah meninggal, membolehkan dalam keadaan darurat tadi. Misalnya, ada orang kafir yang mencalonkan diri dari rahmatullah dan sebagainya. Untuk kita, yang jelas orang musuh Islam, orang Islam sebagainya itu, ini yang lebih muslim. Yang lebih akhaf mudaratnya, lebih ringan mudaratnya. Bagaimana? Atau orang yang munafikin, bahirnya menampakkan Islam, batinnya tidak. Batinnya mengambil Islam. Ya, itu rahmatullah tahu kita demikian. Ini yang lebih ringan mudaratnya. Dalam keadaan yang betul-betul demikian berarti rahmatullah. Tetapi beliau mengatakan di negeri yang sedikit muslimnya kemudian ikut nak bisa warga laki dan wanita campur baur sebagainya kemudian jadi negeri ini sebagai tidak beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan haram berarti rahmatullah. Datang si wari ini dan disokong oleh si ayah. Katakan beliau yu'ayyidu sahih itu beliau. Disokong oleh sahih Yahya itu sendiri. Disokong perkataan tersebut dan diberi rekomendasi untuk disebarkan. Ini beliau perhatian rahmatullah Allah. Memadah secara keras kata perhatian rahmatullah. Di sini beliau bahkan dalam wawarannya mengatakan kepada para hadirin. Fasmahuni. Maafkan saya di hari siddah. Dengan bantahan yang sangat keras ini. Dan beliau perhatian rahmatullah Allah. Ya. Kata-kata yang disampaikan pada beliau perhatian rahmatullah Allah. Artinya tulisan yang merusak pada rahmatullah lain yang disampaikan beliau lain pula dipaham. Oleh karena itu beliau katakan mereka tidak mengetahui ilmu. La ya'riful 'ilm wa la ya'riful lughah, kata beliau tidak mengetahui bahasa dan bahkan syekhnya sendiri tidak mengetahui ilmu dan tidak tahu bahasa, tidak ada pemahaman. Tidak paham tentang apa dikatakan orang. Oleh karena itu pada rahmatullah kalau seandainya mereka-mereka tersebut membaca mukhtasarat, membaca ringkasan-ringkasan dan tulisan sejumlah ulama tentang masalah khilaf. Baca kitab Akhilaf oleh Imam Al-Mundhir. Ulama wajah rahmatullah kalau menjelaskan kepada kita suatu perkara, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini. Ada tanda pada imam itu. Kalau dia diam, dia tidak mengerti. Berarti dia serangkan pada ilah. Ada ulama mengatakan yang rojih menurut ini. Dan saya pilih ini. Itu berarti ditarjih oleh dia. Dijelaskan oleh dia. Sekarang si Muhammad tidak ada mentarjih. Maka beliau mengatakan, beliau malah pandangan haram. Cuma ulama ada begini. Hari pahami Syekh Muhammad membolehkan intikhabat. Itu dia pada rahmatullah. Kayak pemahaman demikian. Ini pada rahmatullah rusaknya orang-orang yang dididik oleh Syekh Yahya sebagai pentolong-pentolong ke depan untuk membabat para ulama. Yang padahal mereka pada rahmatullah jongos-jongos yang masih muda. Belum ada apa-apanya dari sisi ilmu. Jauh. Rasul bilang pada rahmatullah Syekh Muhammad. Muhammad radhiyallahu anhu rahmatullah ya lebih dulu daripada mereka menceritakan dakwah ini, lebih dulu nama mereka menjamah dia mencuat, lebih dulu dikenal oleh aibatul salaf yang hidup di abad ini dan yang sudah meninggal. Sementara imam mereka ya Yahya dan sebagainya radhiyallahu anhu rahmatullah itu dianggap oleh mereka imam dunia sudah dan bahkan dikatakan imam sakalain, imam jin dan manusia radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Ini keluar daripada mulut mereka. Bagaimana? Ya, ini penjelasan beliau kepada kita. Ya, kita tutup sedikit tentang ya perkataan ya daripada ya Syekh Muhammad Al-Madkhali, Muhammad bin Rabi' Al-Madkhali ya, di dalam daurah beliau memberikan syarah kitab Fathu Rabbil Bariyah di Talqis Al-Hamawiyah Syekhul Islam Muslimiyah di Masjid Badi Salibah. Bagaimana? Kata beliau di sini pada kita, wa qabla al-bidayah, sebelum saya memulai, sahibul fadilah, askuru sahibul fadilah, saya mengucapkan syukur kepada sahibul fadilah, maksudnya Syekh Muhammad di sini, wa da'iyah bagi da'i, wal mujtahid di da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla, wal mujtahid fi ta'lim wa talab al-'ilm, yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut mengajar dan menuntut ilmu, fadilatus fadilatus Syekh Muhammad bin Hadi ibni Ali al-Madakhali. Ya Syekh saya Muhammad alladhi uhibbu billah, kita mencintainya karena Allah, kama yasadullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disaksikan oleh Allah azza wajalla fi sirri wal alaniyah, baik yang nampak atau tidak nampak. Li'annahu rajulun mutajarridun li thalabil 'ilm, Syekh Muhammad adalah seorang yang betul-betul menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, wa da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyeru umat kepada Allah jalla wa ala, wa nasallallahu yukthira min amsalihi, kita minta kepada Allah azza wa jalla semoga Allah memperbanyak orang yang semisal beliau, wa ayyufaqahu lil mazid min al-'ilm wa ta'lim, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk menambah daripada ilmu dan pengajaran. Inna wa la kulli syai'in qadir, Allah azza wa jalla ala kulli syai'in qadir, wa qad athna jazahu Allah khairan wa la yastaghrib minhu, fa aqulu laha saraha, dan sungguh beliau telah memujinya, semoga Allah ya memberikan kembali kepada beliau, dan ini tidak suatu yang asing, dan saya katakan kata beliau, nahnu hasanatun, kata Syekh Muhammad, nahnu hasanatun, kitanya dalam merupakan hasil kebajikan. Beliau adalah Syekh Rabi' pada jarak waktu. Syekh Muhammad bin Rabi' al-Madakhali, ya, dia salah seorang profesor mengajar di Universitas Syekh Pensiun mungkin. Dan saya sempat belajar dengan beliau tentang kitab Syarah Nuniyah Ibnu Qayyim di Masjid, ya, Islam University. Ya, beliau anak Syekh Rabi' yang paling tua. Aku lu'an nafsi wa ikhwani annana hasanatun min hasanati walidi. Saya mengatakan tentang diri saya dan saudara saya, kita ini adalah merupakan kebajikan dari kebajikan-kebajikan orang tua saya. Itu Allamah Syekh Rabi' radhiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Yang alladzi manallahu alaina, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan atas kita bifahmihi wa ilmihi, dengan pemahamannya dan ilmunya, fastafadna minhu, dan kita mendapatkan faedah daripada beliau. Aitulam ya nunajidu manjarifa fi tayyarat wala fil hizbiyat allati ijtalat katsiran minan nas. Ya, kita mendapatkan faedah daripada Syekh Rabi', sekira-kira kita tidak tergelincir dan tidak terjerumus ke dalam rongrongan, ya, bentuk pemikiran-pemikiran yang rusak, dan kemudian hizbiyah yang telah melumuri dan telah mencokoki kebanyakan manusia. Wal fadl lillahi tsumma lahu, keutamaan bagi Allah azza wajalla kemudian kepada orang tua saya. Wa nasallallahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka, kita minta kepada Allah azza wajalla ayyazidahu fil fadl, semoga Allah memberikan keutamaan kepada Syekh Rabi', taufik dan ilmu dan paham dan amalan dakwah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau supaya bermanfaat kepada kaum muslimin dengan ilmunya. Inna wa la kulli syai'in qadir. Kemudian pemithlu hadhihi da'wah, nah, semisal dakwah ini ayaban, semisal dakwah ini juga saya mendoakan dengannya kepada Fadilatul Syekh Muhammad. Kata beliau, na'tabiruhu nuskhatan min Syekh Rabi'. Kata beliau, kita menilai dan menganggap Syekh Muhammad adalah merupakan fotokopi Syekh Rabi'. Ya, anak waladu Syekh, saya ini anak Syekh, kata beliau. Syekh Rabi', lakin akan tapi Syekh Ibnu Hadi al-Madakhali, akan tapi Syekh Muhammad al-Madakhali alladhi huwa, yaitu Syekh Muhammad, dan akhirnya asbah Muhammad asbahu mihi minni fisuki. Syekh Muhammad itu, Syekh Muhammad bin Hadi, kata Syekh Muhammad Rabi, dia itu adalah asbah mirip dengan orang tua saya daripada saya, kata beliau, dari suluknya, perilakunya, fi manhajihi wa bi manhaji, dan manhajnya, wa fi ilmihi, dan ilmunya, wa fiqhihi wa faqahu wa faqahu Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada dia. Aku lah hakikatan, dan saya katakan ini secara benar, wa jiharan nahara, ya, dan secara terang-terangan. Ini pujian anak Syekh Qurbi kepada semua anak. Belum lagi pujian Syekh Muhammad Aman, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Muhammad Alimar, Syekh Bin Baz sendiri, Baju Rahmatullah, Syekh Qurbi dan para masyarakat yang lain. Banyak, Baju Rahmatullah. Sekarang kita tanya, Syekh Ayah, apa pujinya? Siapa muji saya? Si Mukbil. Syekh Qurbi itu dulu. Bagaimana? Siapa lagi para jemaah? Kamu lihat. Gajah di Bengkulu, semua mujinya. Jin yang ada di Bengkulu, para jemaah. Mana mujinya? Ini jin yang ada di Bengkulu. Mana para ulama mujinya? Mana ulama sama dia? Tanya para jemaah rahmatullah. Ya? Para jemaah rahmatullah itu sebelum bergantung sendiri. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, kalau tidak ada ulama satu pun yang bersama dia, ima dia satu, ima dia mungkar. Ditinggalkan dulunya. Para jemaah, ini penjelasan sebelum berkita. Cara ringkas para jemaah rahmatullah dalam mahabbah ini dan juga fawaid rahmatul hajj. Dan fatwa semua makan terakhir ini. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkannya, saya bersedia untuk memasukkannya ke dalam internet dan sebagainya, siap di download nanti. Silakan berkambil fatwa semua makan ini. Allah alam disawab. Sampai sini aja ditutup majlis ini. Ya dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.